Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan? Ada satu pertanyaan dari brosur. Dari brosur ini, hadis-hadis yang dimuat adalah hadis-hadis palsu. Pertanyaan yang pertama, apakah tidak ada hadis yang sahih? Kemudian yang kedua, amalan apa yang boleh dilakukan untuk nisfu sa'ban, Ustaz? Tidak ada. Ya. Jadi kalau kamu belum tahu, maka pentingnya ngaji ini. Banyak orang mengamalkan nisfu sa'ban. Dalil-dalilnya kita anggap semua ternyata hadisnya palsu. Ya. Maka sebenarnya enggak usah tanya. Oh, berarti yang kita amalkan tiap nisfu sa'ban itu hadis palsu, ya mulai tinggalkan gitu aja. Nah, kalau ada hadis yang sahih, baru kamu amalkan. Kalau tidak mendapatkannya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu itu dah. Karena belum tahu ilmunya, ya tidak mengamalkan. Kalau ingin mengamalkan, tanya orang yang sudah biasa mengamalkan nisfu sa'ban. Ternyata yang diamalkan mereka-mereka dasarnya hadis-hadis ini palsu. Tidak ada yang kuat. Jadi kalau dulu mengerjakan, ya sekarang mulai mengerti, ya tinggalkan gitu. Tidak usah ngolok-olok yang nekat. Itu bedanya orang mengkaji dan tidak. Maka menuntut ilmu, katakan oleh Rasulullah, orang mukmin itu wajib sampai mati. Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin. Ya, muslim itu wajib menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, yang dulunya tidak tahu, kalau menuntut ilmu akhirnya jadi tahu. Tapi kalau tidak tahu, tidak mau menuntut ilmu, ya tidak tahu terus. Ya, tidak tahu terus. Walaupun mengamalkan ini tanpa dasar kebenaran, hanya ikut-ikutan saja, tapi rasanya seolah-olah Islam itu wong poso kok. Ya, poso kan Islam. Tumaca kul wala ping 1000, salate ping 100 rakaat. Aku nganti turu dong rampung salat. Coba salat 100 rakaat coba. Kamu salat tarawih 11 rakaat wis ngantuk-ngantuken. 100 iki gak sing ngitung piye. Tambah lagi maca kul wallahu ahad ping 1000 coba. Kira-kira rampung pirang jam. Jadi itulah orang itu dininak bubuk kan. Bungsu amalan-amalan gitu-gitu. Biasanya kan amalan-amalan buancarnya berlebih-lebihan itu memang biasanya hadis-hadisnya tidak sahih. Apalagi ini tadi. Mengamalkan apa malam nisfu sa'ban terus di apa? Bisa masuk surga. Iya kan? Bisa masuk surga. Terus bisa memberi syafaat 70 ribu anak-anak apa? Orang di sekitarnya. Allah mengutus 70 hari sudah membaca Fatihah qul huwallahu ahad 10 kali ya. Nabi berkata, "Hai Ali, tidakkah seorang hamba yang mengabulkan segala keperluannya yang minta pada malamnya itu?" Lalu salah sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, jika Allah Ta'ala telah menetapkan orang itu celaka, apakah Allah akan menjadikan bahagia?" Nabi Allah menjawab, "Demi Tuhan yang mengutusku dengan hak, hai meskipun orang itu telah tertulis di Lauh Mahfud bahwasanya si Fulan bin Fulan diciptakan sebagai orang celaka." Apa yang tahu Allah membuat orang tetapkan ini celaka, apa yang tahu? Ya, Allah itu ma'adil. Allah itu tidak suka berbuat zalim. Kalau Allah menciptakan si A, tetapkan ini ahli surga. Yang saya tetapkan si A, ini si ahli neraka. Rahasia lah yang salahnya apa tetapkan neraka? Padahal semua manusia baru lahir itu semuanya diberi modal yang sama. Kullu mauludin yuladu alal Fitrah diberi modal yang sama. Modalnya apa? Fitrah. Fitrah itu artinya kesiapan beragama Islam. Jadi lahir itu sudah Islam. Nah setelah gede kok jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Gali dan sebagainya itu fa'abawahu. Itu salah didik orang tuanya. Nah, orang tuanya yang bertanggung jawab itu nanti. Artinya tidak bisa lepas orang tuanya pun ikut bertanggung jawab. Mengapa anakmu jadi Yahudi? Mengapa anakmu jadi Nasrani? Nah, itu kan. Nah, maksudnya modal Islam itu kok tidak dipelihara. Ya, tak gede kok hilang. Nah ini, maka itu semuanya itu. Mengapa orang celaka? Mengapa orang bahagia atau selamat? Karena pilihan orang itu sendiri. Bukan Allah mentakdirkan si A tak datang orang nanti masuk neraka. Ini penghuni surga. Nah kalau begitu Allah gak adil. Besok kalau dilemparkan ke neraka, mengapa kamu masuk neraka? Tanya malaikat itu lah. Nah, saya sudah ditakdirkan ke apa gitu. Maka orang yang dikiring masuk neraka ditanya, ya, masalah kakum fisakor, kenapa kamu kok masuk neraka? Dia sendiri menjawab, lam nakum minal musolin, karena saya tidak termasuk orang yang sholat. Gitu. Ya, pantas orang sholat, orang tidak sholat, wong kuncinya surga itu sholat, kamu enggak sholat ya tentu masuk neraka. Terus tadi, setiap huruf dari kul huwallahu ahad yang dibaca pada malam nisfu sa'ban. Jadi muaca kul huwallahu ahad. Setiap huruf pada malam nisfu sa'ban. Tanggal 15. 15 bulan. Apa? Sa'ban itu bulan apa? Ruah. Gitu lah, ya. Itu setiap huruf ada. Ya, di situ diterangkan dari yang... Ya, yang dibaca pada malam nisfu Sya'ban dari yang demikian itu dengan 70 bidadari. Setiap bidadari diikuti oleh pelayan laki-laki dan perempuan 70.000 pelayan-pelayan muda. 70 anak muda, 70.000 penjaga rumah, 70.000 penjaga pintu. Kayak pintune sepiro sing Jokowi 70. 70.000. Anak-anak muda. Setiap orang yang membaca Qul huwallahu ahad pada malam nisfu Sya'ban itu, Allah mencatat untuknya pahala 70 orang yang mati syahid. Lo rasa perang mati syahid. Tanggal 15 ruah membaca Qul huwallahu ahad. Ganjarannya padha karo 20 orang mati syahid. Luar biasa kan? Ya, sudah banyak ini. Jadi yang beramalan-amalan ini semua memang ada hadisnya, tapi hadisnya hadis palsu. Ya, karena memang orang pemne wong Jawa, wong Indonesia Jawa ya. Ngelihat kala Rasulullah no hadis sudah. Ini kala Rasulullah hadis. Barang siapa melakukan seperti apa yang kamu lihat ini maka dia mendapat pahala seperti 20 haji mabrur. Sekali haji mabrur itu pahalanya jurka. Hanya 20 kali. Padahal mung maca kul huwallahu ahad itu tadi. Ya, atau ayat kursi. Ya, kul huwallahu ahad 14 kali. Kul a'udzu birabbil falaq 14 kali. Kul a'udzu birabbin nas 14 kali. Ayat kursi 1 kali. Nah di situ. Ganjarannya sakmono gede nih. Dan di bulan nisfu Sya'ban. Ya. Dan seperti pahala sholat yang diterima selama 20 tahun. Padahal sholat 20 tahun. Padahal deh sholatnya rungeneng 20 tahun. Ganjar wis. Sama dengan 20 tahun. Sholat yang diterima. Lalu di pagi harinya ia berpuasa. Maka seperti puasa selama 2 tahun. Pagi hari maksudnya tanggal 15 Sya'ban itu. Puasa sama dengan puasa 2 tahun. Nah, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Belum dilakoni diganjar. Nah, maka hadisnya itu asu. Jadi orang kalau disibukkan ini wis ora gelem nyambut gawe mung bangsa baca ini 1000 kali, ini 100 rekaat, lah nyambut gawe ya apa ta. Nah, orang Islam itu dininak bubuk kayak ngono kuwi. Kalau kamu walaupun banyak sholat, banyak doa, banyak ayat Quran, tidak kerja terus kamu melarat, aja nyalahke Allah. Eh, wong kafir atau salat malah sugih. Saya yang banyak doa, banyak sholat, nisfu Sya'ban saya lakoni, melarat terus. Ya, untuk meraih harta itu, ya, kenajan orang tidak sholat, nyambut gawe sregep entuk. Orang Islam, sholat sregep, doa sregep, orang nyambut gawe, ya ora itu. Tidak dapat. Ya, buktinya dilihat saja. Ini bukan kok yang salah Quran atau hadisnya, yang salah manusianya. Orang ini wong ra nyambut, wong nyambut gawe kok. Diberi kecukupan oleh Allah. Wong Allah tambah sunatullah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah sudah menyiapkan rezeki. Nah, siapa yang bergerak, dabbah itu bergerak. Nene wong Jawa dhisik obah mamah. Ora gelem obah ya aja. Arep mamah apa? Lah aku geleme obah nek mamah kok. Padahal kudune obah se lagi mamah, ora kok mamah lagi obah. Lah ya. Mamah nek kowe mamah sing obah ya cangkeme ta. Mamah kuwi mau kok. Nah itu. Jadi hadis-hadis yang berkenaan nisfu Sya'ban dalilnya ini semua tadi hadisnya palsu. Maka kalau kita kemarin-kemarin mengamalkan hal yang begitu karena tidak tahu, lah sekarang sudah tahu, mau nekat ngamalke walaupun hadis palsu, palsu-palsu rak hadis, yes, tertutup no. Kita majelis ilmu diungkap ilmunya begini. Palsu-palsu kok hadis. Jenenge palsu itu, dudu hadis dihadiskan. Uang palsu era payu kok. Dah ngerti uang palsu. Lampare sama, 100 ribu. Tapi ditilik ini, kan, tekan bank, dikor pakai alat, loh ini palsu. Balik ke, walaupun nongkoni ya 100 ribu. Tidak diterima. Maka amalan yang tidak berdasarkan sunnah Rasulullah, fahuwa raddun. Man amila amalan, laisa alaihi amruna, fahuwa raddun. Jadi siapa mengamalkan perbuatan ibadah yang tidak aku perintahkan, tolak. Jangan harapkan pahalanya seperti 20 haji mabrur, ditolak. Ya, apalagi? Pertanyaan dari brosur cukup. Ya, memang ini mestinya enggak perlu tanya, kari nyocoknya wae kok. Waca wae, wah aku ngamal iki. Lho kok haji saya palsu? Ya wes, ngerti waca meneh. Oh itu ya palsu itu dah. Maka nanti dibaca ulang lagi di rumah. Ya alhamdulillah. Ya. Isih masih diberi kesempatan hidup menemukan bahwa amal ibadah yang dilakukan selama ini berdasarkan hadis palsu. Ya. Nah, sekarang beralih kepada yang benar. Nah, kalau ingin puasa di bulan Sya'ban boleh apa tidak? Boleh. Ya, puasa di bulan Sya'ban, ya puasa itu kan biasanya 3 hari tiap bulan. Dan bulan Sya'ban ya ada 3 hari tiap bulan tuh. Puasa 3 hari tiap bulan. Puasa hari Senin dan Kamis. Karena bulan Sya'ban juga ada hari Senin nanti Kamis ya ada. Puasa bulan Sya'ban. Ning puasa bulan Sya'bannya itu sendiri ki mosoni bulan Sya'ban itu ya, sudah ditemukan hadisnya. Kemarin kan bulan apa sebelum ini kemarin? Rajab lah. Rasul tentang Rajab kemarin sudah dikeluarkan. Itu tanggal 1 Rajab. Nah, Rajab tuh Sya'ban apa saja ini ruah. Nah, nanti terus puasa. Puasa yang Nabi mengerjakan satu bulan penuh itu selain bulan Ramadan tidak ada. Ada selain bulan Ramadan. Ya. Tanyaan yang lalu kita jawab. Sebelumnya ada satu pertanyaan yang mau dijawab sekarang. Ustaz, saya mau menceritakan masalah rumah tangga saya. Bahwa suami saya dulu pernah mengucap kata cerai. Tapi waktu itu saya belum tahu tuntunan. Setelah saya mendengarkan radio dan sekarang saya sudah menjadi mustami', hati saya menjadi gelisah sampai sekarang. Hal itu sudah saya bicarakan sama suami. Saya ajak nikah ulang dengan tujuan untuk membersihkan diri. Tapi jawabnya belum siap karena malu. Selanjutnya saya mengambil tindakan keluar dari rumah sudah beberapa hari ini. Dengan tujuan supaya suami mau membersihkan diri. Pertanyaan yang pertama, apakah tindakan saya ini salah karena saya meninggalkan rumah? Yang kedua, bagaimana cara memberi pengertian sama suami? Sudah saya ajak untuk mendengarkan kajian di radio, tapi belum juga mau. Yang ketiga, saya mohon doa dan solusinya dari Ustadz, karena tidak mungkin saya lama-lama meninggalkan rumah, karena saya masih punya kewajiban mengurus anak-anak saya. Ya sulit tuh ya. Dia mau rumah tanggamu, aku yang dandani piye. Ngandani piye. Maksudnya, mengapa dulu kamu tenang-tenang wae, sekarang kok gelisah karena pernikahanmu. Ya, karena pernah dicerai suami. Dulu tidak tahu, tenang-tenang saja. Sekarang sudah tahu, taunya dari mana? Dari radio. Keperluan wae radio nek kuwi. Ada radio mari resah yo ngono kuwi. Nah, maka itulah, maka saya katakan, orang itu kalau mau nuntut ilmu, mesti tambah ilmu. Nah sekarang orang yang nuntut ilmu, tambah ilmu, mengamalkan sesuai dengan ilmunya, malah dianggap aliran sesat. Nah, aliran selamat itu yang tanpa ilmu kuwi mau. Nah ini kan. Ya, maka itu, kalau terjadi seperti itu, mengapa yang membuka hatimu untuk sadar bahwa ini pernikahan kita, pernikahan suami istri sudah rusak, ya diterangkan sama suami. Saya bukannya tidak suka, tapi karena menurut Allah tidak dibolehkan, kamu sudah mencerai saya, dan cerai itu ya sudah harus nikah. Kalau memang masih mau menjadi suami istri, ya nikah lagi. Malu. Loh, nek nikah jalan halal itu malah malu. Nek orang nikah malah tidak malu. Ya dah? Kadang-kadang manusia gitu kok. Memang orang itu kalau mau berbuat baik, setannya ngeroyok. Jatang, bucu-bucui, ya dah? Tapi kalau mau berbuat maksiat, dulunya sukang mabuk, tukang judi, mau kembali mabuk ini tidak malu. Cepat baik. Celuk kancane, ayo mangkat. Mangkat, mendem nih. Ya, dijak judi gitu ya. Dan wis mari, pirang-pirang wis melu ngaji, ketemu kancane ning dalang. Wah, kamu jarep arep teman-teman lho kamu. Dah lama gak kelihatan. Wah, aku sekiran didik. Tanya mangkat, tak sangoni. Angkat sudah. Dan tidak malu. Nah, maka itulah jalan setan itu. Dihiasi kata Nabi. Hujibatun nar bisyahwat. Wahujibatun jannah bil makarih. Jalan menuju neraka itu banyak daya tarik. Menyenangkan. Ya, menggairahkan. Tapi jalan menuju surga banyak kesulitan-kesulitan, banyak semak-semak, duri ya termasuk malu tadi. Masa jalan kembali ke jalan yang lurus kok malu? Ya. Ya. Malu itu mestinya kalau orang mukmin, saya malu, saya orang mukmin kok berbuat tidak baik. Ya, saya malu. Sudah bukan istri saya kok saya berlaku seperti suami istri ya. Supaya itu dihalalkan dulu lah, tidak malu. Kenapa jalan tempuh dituntunkan dengan cara mudah kok malu? Nah, maka dinasihati aja, hati-hati dulu. Ya. Ya sampai dinasihati ya, syukur diajak dengarkan radio bareng-bareng begitu ya. Nah. Itu jalannya. Sebab yang satu tahu, yang satu tidak mau tahu, ya sudah. Kalau menghadapi orang tidak mau tahu itu memang susah. Kalau orang tidak tahu, diberitahu mau, lah itu mudah. Tadinya tidak tahu, setelah diberitahu, mau menerima. Nah, itu mudah. Nah, kalau tadinya tidak tahu, diberitahu, tidak mau tahu. Nah, ini. Apa meneh? Betulnya tidak tahu, ya, diberitahu, malah mengaku sudah tahu. Hanya itu Imam Ghazali kan manusia. Imam Ghazali ini bukan hadis ya. Tapi itu bagus. Manusia kan dibagi. Ya. Ada tiga. Ada empat atau tiga. Nanti sedangkan orang yang mengerti. Orang alim lah. Kalau dirinya itu mengerti. Dirinya tahu saya itu sebenarnya orang alim. Ya. Maka dia pasti yang saya jadi orang tahu. Punya kewajiban juga. Kewajiban orang alim, orang tahu itu menyebarkan ilmunya. Kewajiban itu. Merasa berkewajiban. Itu namanya orang tahu. Ada lagi orang alim. Orang tahu. Tetapi tidak merasa dirinya itu tahu. Jadi wong pinter nih orang ngrumangsani. Itu kata Imam Ghazali seperti orang tidur. Maka dibangunkan. Wong pinter itu kalau tidur kan ilmunya ya tidak bermanfaat. Mau dibangunkan. Kum pa'andir gitu. Bangun, beri peringatan. Nah gitu. Yang ketiga ini. Orang tidak tahu. Merasa dirinya tahu. Ya, ini juga sulit. Nek dikandani malah ngandani wong dirinya merasa tahu kok. Dirinya. Sebenarnya saya orang tidak tahu. Ya, diberitahu malah ngandani. Nah, nimbrung-nimbrung itu malah ngandani. Ya, susah. Lebih susah lagi. Ini yang paling susah. Kalau orang tidak tahu, mengerti kalau dirinya tidak tahu, itu aja masih enak. Oh iya, memang saya tidak tahu. Kalau saya mengatakan kamu tak cerai, itu sudah jatuh cerai, itu saya tidak tahu. Oh, ternyata menurut agama sudah jatuh ya. Gitu. Berarti tadinya tidak tahu, diberitahu. Tahu, sembuh akhirnya. Ya, terus enaknya gimana? Ya kita nikah ulang. Oh iya. Kemana nikahnya, siapa yang nikahkan, bagaimana caranya, tanya yang mengerti, baru selesai kan. Yang nomor empat ini yang susah, orang tidak mengerti, merasa dirinya mengerti, itu yang susah. Jadi nasihati itu udah, malah nasihati dia, wong merasa dirinya tahu. Ya kalau ketemu orang nomor empat, orang tidak mengerti kalau dirinya tidak mengerti, atau orang tidak mengerti malah merasa mengerti. Lah tinggalkan. Orang semacam itu tinggalkan. Jumbo lagi ini. Apalagi? Pertanyaan tanggal 19. Tanggal berapa? 19 Januari. Oh ya. Mari. Nomor 2. Apa yang dimaksud ucapan imam lurus dan rapatkan shaf? Dan apa kriteria lurus dan rapatnya shaf itu? Gue udah tahu baris, gue udah tahu jadi, gak pernah jadi ansip gitu ya. Latihan baris berbaris, ini kan komandannya ngadani, luruskan. Masa orang ngerti lurus? Luruskan, barisan diluruskan. Ini jangan sampai barisan itu bengkok. No, paling ujung kanan sambil ngacung kanan, luruskan. Wah, kafe yang dilok ini, diluruskan. Nah, lurus lah, rapat, rapat itu rarenggang, ya, rapatkan. Ya. Maka kalau dirapatkan itu, maksudnya, ya, di dalam hadis terangkan sehingga kaki makmum dengan kaki makmum satu dengan yang lain itu gatuk begitu, gatuk, lurus dan rapat. Itu. Kamu dengan makmum pernah gawe ini jawab samina wa ata'na kok ora mudeng piye? Ya, imamnya kan sawu shufufakum. Ya, ratakan shafmu itu. Ya, dia diratakan dan luruskan fa inna tasyata shufufi min tamamis shalah. Jadi ratanya barisan terusnya barisan itu sempurnanya salat jamaah. Padahal nanti kalau diperintah luruskan, kamu ya sudah jawab. Sami'na wa ato'na. Nimburi imam itu biasanya jawabnya. Sami'na wa ato'na. Artinya apa? Sami'na wa ato'na tapi tidak mau mingket tetap nengkini. Padahal mestinya kalau luruskan kamu. Oh sami'na itu saya mendengar. Wa ato'na saya taat. Oh ini tadi suruh meluruskan, merapatkan. Ya tadi renggang rapatkan. Gaduk ini. Lepas sami'na wa ato'nya tidak mau bergerak. Dari tempat. Nah ini banyak kita yang asal ngomong tapi tidak ngerti itu banyak. Mula berulang kali tak terang ke. Kamu sudah sholat sejak kecil 17 kali sehari semalam, minta jalan yang lurus itu, tapi tidak mudeng. Ditutupi jalan yang lurus malah ditutup. Tidak usah dikasih itu. Tidak usah ikuti Quran. Jadi minta jalan yang lurus, padahal jalan lurus itu Quran, kata Allah. Ini karena tidak tahu. Maka penting, ngaji itu penting. Sampai Allah mengatakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, itu maksudnya kan, amal dan ilmu itu lebih dulu apa? Ilmu, berilmu baru beramal. Ya, jangan beramal dulu baru berilmu. Kalau ibadah beramal tanpa ilmu ditolak. Tapi kalau berilmu baru beramal, gitu. Kalau tidak kebacut sejak dulu, ya sekarang mulai diberi kesempatan oleh Allah. Masih diberi kesempatan hidup ini gunakan. Jangan sampai amaliah-amaliah kita yang selama ini kita kerjakan ternyata tidak berdasarkan ilmu yang dituntunkan oleh Rasulullah. Apalagi kemarin saya mempunyai gagasan membagikan nasi bungkus kepada orang-orang yang tidur di emperan toko. Dan saat itu saya sedang ngobrol dengan penjual wedangan atau angkringan di daerah tersebut. Setelah saya tanya kepada penjual angkringan tersebut, dia bilang, "Mas, pengemis di sini sebenarnya punya rumah, Mas. Bahkan kemarin pengemis tersebut transfer uang 8 juta setelah mengemis 4 hari bersama anaknya." Setelah mendengar itu, saya pikir-pikir lagi tentang rencana saya tersebut, Ustaz. Setelah saya pikir, lalu menarjetkan sasaran kepada tukang becak yang tidurnya di emperan toko. Karena saya pikir tukang becak lebih berhak menerima nasi bungkus ketimbang pengemis tersebut. Walaupun sama-sama tidur di emperan toko, si pengemis hanya modus. Tetapi tukang becak sebenarnya benar-benar tukang becak mencari uang dengan sungguh-sungguh, bukan seperti pengemis yang penghasilannya tinggi. Apakah pemikiran saya tadi sudah benar, Ustaz? Harga tuh nasi bungkus kok tidak aneh-aneh. Kamu udah buat nasi bungkus, bagikan yang tidur ya boleh, yang melek ya boleh. Udah bagikan. Kata temanmu tadi juga tidak semuanya benar. Ya tak? Aku bar transfer uang 8 juta. Kuwi mergo pengemis yang setiti ngati-ati. Ya tak? Lagi rewangi ngemis-ngemis, rumahnya sudah jauh. Terus nek mulih ra nggawa apa-apa, coba ndak bawa apa-apa, kamu bayangkan. Direwangi tidur saja di ngemper toko, orang nggo ngontrak rumah. Ya, ndak ngontrak rumah. Coba kalau saya ngontrak sebulan berapa, hasilnya berapa, nanti habis untuk ngontrak. Ah, dah tidur sak-sake kene wae. Dilalah ngetem bungkusane data. Ya. Jika saja kalau mau kamu ngetem bungkus, orang becak ya boleh, yang apa itu orang tidur itu juga boleh, pengemis juga boleh, tidak semuanya begitu. Tidak semuanya pengemis itu mesti suge-suge seperti itu. Dan pengemis itu ya rekoso loh, kamu lihat. Nah, yang di perapatan-perapatan itu kerjanya itu dari pagi sampai sore. Iya, udah naik mobil mandek langsung terjai gini-gini. Rakei ngale. Panas-panas ya begitu. Nah, maka yang memberi yang ikhlas. Ya nah, kalau memberi, dah kamu berikan sedekah pada apalagi nasi bungkus berikan. Tidak tidur di situ pun boleh kok, yang tengok-tengok ono kayak hisan ya. Memang itu membagi nasi bungkus ya, boleh aja. Jadi enggak usah mung mergo krungu berita ngono tidak jadi bagi ya. Jadi niatmu untuk sedekah tadi batal lah kayaknya. Malah prasangka jelek pada, wah mengemis itu cuma modus saja itu. Ya, memang begitu ya ada, tapi tidak semuanya begitu. Dulu pernah ditayangkan di TV namanya Pak Walang. Ngerti, dah lihat waktu itu. Nah, Walang sama siapa itu? Bukan Kadung. Walang sama salah dua orang. Orang dari jauh sana. Ada rahasia polisi. Kemana-mana kan gak ada gerobak itu. Nah, terus uangnya itu ditaruh di gerobak. Ya orang ngira, gak ngisip gerobak karena duitnya sama kan tidak ngira. Ya, soalnya asalnya dari jauh. Ya nanti untuk biaya pulang pergi kan juga. Ya, ini gak usah curiga begitu. Dan banyak juga orang yang memang mengemis tapi tidak punya itu juga ada. Oh ya. Apalagi bagaimana caranya menyembelih hewan yang jumlahnya banyak? Apakah harus membaca basmalah satu persatu setiap akan menyembelih hewan tersebut, Ustaz? Atau apakah boleh membaca basmalahnya hanya sekali pada yang awal saja? Ya, setiap menyembelih kamu baca basmalah ya boleh. Karena memang pekerjaanmu menyembelih memang belum selesai, sekali menyembelih untuk yang lain-lain juga boleh. Memang belum selesai pekerjaannya. Jadi membaca tiap akan membeli ayam satu, bismillah. Atau bismillahnya sekali untuk membeli sekian banyak yang sudah disiapkan akan disembelih itu boleh juga. Kalau kamu orang Islam loh ya. Kalau orang Islam ini padane lali orang maca bismillah enggak apa-apa. Ini wak kafir sekalipun baca Fatihah sembelihannya tidak halal. Nah, kalau orang Islam itu bismillahnya sudah melekat di sini. Jadi yang menghalalkan bukan bismillah dan kafir dan Islamnya itu. Apalagi ada hadis sebagai berikut. La salata li jaril masjidi illa fil masjidi. Rawahu Abu Dawud. Tidak dianggap sah salat seseorang apabila bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Apakah hadis tersebut sahih dan bagaimana pemahamannya, Ustaz? Pemahamannya maksudnya orang yang rumahnya dekat masjid. Ini masjid, ini rumahnya gandeng dengan masjid. Lah kok sholatnya tidak ke masjid? Ya. Tidak dianggap sholat. Tidak dianggap sholat. Kalau orang rumahnya tetangga masjid, lah kok sholatnya di rumah tidak mau datang ke masjid? Itu dianggap tidak sholat. Dengan kata lain, sholatnya tidak sah. Ya. Itu berdasarkan yang kamu tulis dari hadis apa riwayat Abu Dawud, tapi dicari dalam kitabnya ya Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, tidak ditemukan hadis yang berbunyi seperti itu, belum ditemukan. Mungkin yang kita mencari kurang teliti nanti dicari lagi ya kan. Dan di situ tulis hadis riwayat Abu Dawud, ternyata dalam kitab Abu Dawud dicari enggak ada itu. Banyak kan karangan-karangan buku itu hanya diambilkan potongan-potongan dari hadis itu. Sumbernya tapi dicari ya enggak ada. Tapi walaupun itu tidak ada, itu suatu pendidikan yang baik. Kalau memang ada masjid kok pilih sholat di rumah itu gimana? Ya umumnya ganteng karo masjid. Masjid itu wis azan, khayalah sholat. Ya tangi, ya sholat neng rumah. Kenapa gak ada ke masjid? Nah. Apalagi? Seberapa pentingnya memengertikan atau memahamkan dan menanamkan ajaran atau tuntunan Allah yang berupa Al-Quran. Contoh, perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah atau hadis yang sahih kepada anak agar tidak mudah dirusak kesuciannya dalam beragama tauhid di masa rusaknya dan hancurnya akhlak dan ketauhidan dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu memang mendidik anak itu supaya secara terus-menerus. Nabi memberikan pendidikan pada kita, mengajari anak kita untuk sholat umur berapa? 7 tahun. 10 tahun belum mau sholat, terus gebuk. Nah, kita jarang anak-anak kita, wong tua ini ngabari, sholat itu jarang. Paling tidak dolan terus ditekoni, wis sholat rung mau. Anaknya ngomong wis, ya wis, padahal urung. Nah, maka untuk supaya membekas bisa istiqomah, waktu sholat Ya cak, mari kita sholat jamaah di masjid. Bapaknya mangkat, karena anaknya tadi, anak laki-laki terutama. Ibunya juga disarankan. Begitu adzan, kalau tidak ada kepentingan apa, sholat. Yang di rumah dengan anak-anak perempuan, ya jamaah dengan anak perempuannya. Nah itu, dibiasakan. Kalau tidak ada keperluan apa-apa, harus segera sholat. Nah, itu lama-lama nanti mapan. Terus, kebiasaan sunnah tadi bagaimana? Biasakan. Makan, minum, biasakan. Jangan memakai tangan kiri. Pakai tangan. Kita lihat ini, kalau penggede-penggede minumnya tangan kiri. Lihat gak? Nah, penggede, nek pengecil lo rasi katanya. Ini penggede nenek yang lagi, Allah ini penggede kayak tangan kiri ya rapopo. Ya sih, ya nyet ya rapopo. Tangan kiri ya melebu, tangan kanan ya melebu. Tapi menurut Nabi, orang yang memasukkan makan dengan tangan kiri, itu bersamai oleh setan. Setan. Maka kalau dibiasakan, di rumah masih anak kecil, makan bareng-bareng itu, ada yang tangan kiri, ayo ambil tangan kanan. Minum tangan kiri, ambil dengan tangan kanan. Dibiasakan. Ya, contohnya gini. Ya, terus sunah Nabi juga tidak kok minum segelas dihabiskan. Ya. Glegek glegek glegek entek ya, tidak cara Nabi. Tiga kali cegukan leren. Mulai lagi itu dibiasakan tuh. Masuk kamar kecil biasakan. Allahumma inni a'udzu minal khubusi wal fa'is. Keluar dari kamar kecil biasakan ghufranaka. Itu kan? Nanti kan jadi terbiasa. Nanti kalau lupa diingatkan, loh kamu belum baca, belum doa tadi. Nah, nanti kan terus mapan. Terus mapan nanti. Itu enggak usah dipaksa terus, pokoknya dibiasakan sunah-sunah itu terus. Nah, nanti lama-lama akan kebiasaan. Mau tidur juga begitu. Ayo tangannya digatoknya dulu. Ya. Baca qul huwallahu ahad. Terus qul a'udzu birabbil falaq. Pulau Durabinas itu dihembuskan, ya, dihembuskan pada epek-epek dua ini, itu sapukan seluruh tubuh, sak gadue, ya, terus ulang lagi sampai tiga kali, dah itu mari tidur, membaca Bismillahumma ahya, Pak Amut, nanti begitu bangun, orang kok terus, ya, ulah bangun dulu. Baca doa, apa doanya? Nah, namanya kita dituntuni. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Lah gitu. Yang menghidupkan aku, Allah yang telah mematikan aku, yang menghidupkan aku setelah mati, ya, sekarang dibangkitkan oleh untuk hidup lagi. Nah, itu sehingga sambungnya dengan Allah itu melekat sekali kalau ditanamkan sejak kecil. Kalau waheng ya begitu. Itu kan kebiasaan harian itu melekat sekali. Orang tuanya yang harus mencontoh. Kamu waheng, waheng. Nah, ibunya datang, ibunya. Nak, nek bar waheng baca. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah gitu kan. Alhamdulillah segala puji. Ya, milik Allah semesta alam. Nih, setelah begitu dia baca. Lu yang mendengar dia membaca alhamdulillah didoakan ya rahamu Allah itu indah sekali Islam itu. Kalau diamalkan tiap hari itu sudah kelet betul sama Allah itu. Ya. Kelet itu karena tiap hari dituntun begitu. Maka dibiasakan sejak kecil lah. Membiasakan kebaikan atau keburukan sejak kecil itu katanya seperti membuat ukiran pada batu. Batu kok diukir ya, membekas sekali. Hilangnya sulit pengukiran pada batu. Cukup pancine sholat bareng. Eh, tetangi sholat kono. Bapaknya malah turu. Bapaknya kono sholat saya. Nah, artinya bangunkan ayo sholat bareng ke masjid. Nah, gitu. Nanti mapan itu. Maka pendidikan itu bukan sekedar teori, tapi sekaligus praktek. Yang kita lihat sekarang ini ya, sudah kadang-kadang itu. Minum tangan kanan, makan tangan kanan, itu sebenarnya ya gampang. Kenapa tidak mau pakai tangan kanan, malah tangan kiri, Padahal tangan kanan yang nganggur. Minum tangan kiri, makan tangan kiri. Padahal Rasulullah sudah menjelaskan seperti itu. Ya, ora digugu. Ya. Wajah kita cepat-cepat pengen duwe negara Islam. Ya dah. Pemula sing ngatur sing gede-gede wong suruh minum tangan kanan aja ndak iso itu kok. Pemula harap mencuri potong tangan. Wela iso tanganmu kon ngangkat ni minum tangan tengen wera iso itu kok. Susah. Maka harus dimulai dari yang kecil. Maka itu dimulai dari dirinya sendiri. Ku anfusakum wa ahli wa ahlikum. Jadi dirimu sendiri dan keluargamu. Maro, jangan tersentuh api neraka. Karena tidak, jangan sampai tersentuh api neraka, malah hal-hal yang menjauhkan diri dari api neraka, kita praktekkan dalam kehidupan. Dan anak-anak kita ajak biasa itu. Lama-lama mapan nanti. Apalagi? Kadang kita bertamu ke rumah teman atau saudara yang nyata-nyata pekerjaannya rentenir atau pekerjaan itu menjadi pekerjaan utamanya. Dan saat kita bertamu, di situ kita dikasih makanan dan kadang anak-anak kami juga diberi uang saku. Apakah makanan yang kita makan termasuk makanan yang haram? Bagaimana sikap kita yang paling baik, Ustaz? Yang disuguhkan apa? Kalau disuguhkan roti, nasi, ya halal. Kalau yang disuguhkan babi, ya haram. Boleh, walaupun dia pekerjaannya itu, maka kamu morot itu, kamu tidak disuguhi makanan yang haram. Kalau makanannya haram, itu tidak boleh. Kalau memang dia zatnya makanannya halal, ya, dan kamu disuguhkan di situ, tidak apa-apa, insya Allah makanannya halal. Apalagi? Saya diberi sawah garapan oleh mertua, tetapi sawah tersebut saya suruh menggarapkan orang lain, yakni diparokan. Setiap panen, saya tidak langsung mengeluarkan zakatnya, akan tetapi saya keluarkan saat saya menggilingkan padi. Setiap berat beras 20 kg, maka saya keluarkan 2 kg untuk tetangga yang fakir atau miskin. Apakah yang saya lakukan itu sudah benar menurut tuntunan Ustaz? Sebaiknya dikeluarkan ketika panen. Ketika panen, keluarkan. Kenapa enak gilingke, padahal kamu orang kaya, ya, gilingke belum tentu sebulan sekali. Nah, sing miskin pun tiap hari butuh makan. Entah ini kok orang giling-gilingke meh, tapi ya. Nah, maka sebaiknya kita diberi rezeki oleh Allah itu haknya orang miskin, haknya orang lain, atau zakat. Jadi jangan mempunyai perkiraan bahwa zakat itu milik saya, itu bukan. Untuk contoh ya. Kita diberi uang, dapat rezeki dari Allah 1 juta rupiah. Itu harus tertanam dalam diri kita. 25 ribu rupiah bukan milik kita. Keluarkan 25 ribu rupiah. Yang jadi milik kita itu 975 ribu. Itu sudah kamu gunakan untuk apa, terserah. Yang penting di jalan Allah. Nah, yang 25 ribu itu miliknya 8 golongan tadi. Segera dikeluarkan. Lebih baik segera dikeluarkan. Apalagi dari Quran surat An-Nisa ayat 176 tentang kalalah, yang artinya seseorang yang mati tidak meninggalkan ayah dan anak. Mohon dijelaskan maksudnya mati tidak meninggalkan ayah dan anak itu bagaimana, Ustaz? Boleh orang ngerti gimana? Mati tidak meninggalkan ayah maksudnya ketika dia mati itu memang dia sudah tidak punya. Ya, mungkin ayahnya sudah mati dulu. Atau dia tidak punya anak juga. Jadi orang mati sudah. Ayah enggak punya, anak enggak punya, mati. Hah? Coba dibaca ayatnya. Nanti kan begitu keterangannya. Surat An-Nisa ayat 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yastaftunaka kulillahu yuftikum fil kalalah inimru'un halaka laisa lahu waladu walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakullaha walad fa in kanat asnataini falahuma thulutsani mimma tarak Wa in kanu ikhwatar rijalaw wa nisaa'an falizzakari mithlu hadzil unsayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in 'alim. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia. Nah, itu perhatikan itu. Dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan, jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka, yakni ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, ada notnya di situ. Kalalah ialah seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak. Nah, itu kalalah. Jadi kalalah itu orang mati tidak meninggalkan ayah. Mungkin ayahnya sudah mati dulu daripada dirinya. Dan tidak meninggalkan anak. Mungkin memang tidak punya anak. Atau mungkin anaknya sudah mati. Nah, sehingga dia meninggal dunia. Tidak mempunyai ayah dan tidak punya anak. Itu namanya kalalah. Terus, lanjutkan. Tanggal 26. Ya. Saya dan suami adalah warga MTA. Dan di rumah dipakai untuk kajian rutin kelompok belajar yang mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Beberapa bulan ini, saya ikut kajian kelompok dan umum Muhammadiyah. Selama ini mereka tahu bahwa saya mengaji di MTA. Dan kebanyakan mereka adalah pendengar radio MTA. Dan mereka tidak merasa keberatan. Apa ada larangannya mengaji di 2 yang berbeda? Bagaimana kaitannya dengan Quran Surat Az-Zumar ayat 18? Apa wacan sih Surat Az-Zumar? Az-Zumar nomor surat 39 ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Dan notnya ada itu. Maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al-Quran dan ajaran-ajaran yang lain, tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al-Quran karena ia adalah yang paling baik. Siapa yang mengatakan ajaran Al-Quran itu yang paling baik? Siapa yang mengatakan? Allah dan Nabi, gitu. Nabi kita mengatakan inna ahsanal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan, perkataan adalah kitabullah, maksudnya Al-Qur'an. Tidak ada Qur'an itu yang salah, keliru, palsu seperti hadis palsu, tapi enggak ada. Qur'an itu semua la roiba fi. Qur'an itu hadis tadi ya. Quran mengatakan, "Wa man ahsanu qaulan mimman ta'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik seruannya, panggilannya, dakwahnya daripada orang yang menyeru untuk ilallah, taat kepada Allah, mengajak atau beramal soleh, dan menyatakan diri menjadi orang yang tunduk patuh kepada Allah. Itu Al-Quran. Maka kalau kamu ngaji di mana-mana boleh saja. Ngaji di Muhammadiyah silakan, ngaji di MTA silakan, ngaji di Nahdlatul Ulama NU silakan, Al-Irsyad silakan, boleh aja ngaji. Ya. Malah ilmumu benukah, nyara malah mumet. Ya. Nah, ngajinya oke, tapi kalau kamu pegang ayat ini tadi, perhatikan. Yang dipegang adalah yang paling baik. Yang paling baik itu yang didasari dari Al-Quran. Silakan. Jadi tidak ada larangan. Wah ngaji nentar, entuk lo ngaji tempat lain. Siapa yang melarang malah tak bebas ya. Ngaji ya. Dan nanti terus kamu. Wah di sana. Amalan nisfu sa'ban itu diizinkan, dibolehkan, malah dianjurkan. Kalau orang MTA dilarang. Ya, jangan keliru loh. MTA tidak melarang. Kadang-kadang salahnya begitu. Orang kono dianjurke loh. Podho karo haji. 20 kali haji mabrur. Membaca. Kul a'udzu birabbil falaq. Membaca kul huwallahu ahad. Ping 1000. Sholat ping 100 rekaat. Nah, itu. Di sana dianjurkan. Oh, MTA dilarang. Kalau kamu mengatakan MTA melarang itu salah. Nah, salah. Kalau di MTA diterangkan, hadis-hadis yang dipakai itu ternyata hadisnya dhaif. Ya malah di MTA, sekalipun kamu sudah saya tunjukkan hadisnya dhaif, karena kamu sudah enggak tok ngamalkan itu, kamu amalkan silakan. Wong ku akhire man amila sholihan fali naf. Siapa beramal baik ya untuk dirinya sendiri. Siapa berbuat jelek, amalannya tidak benar, ya ditanggung sendiri. Kuasa apa saya melarang-larang? Jadi di antara itu masih ilmu. Kalau dikemukakan ilmu, ternyata bertentangan dengan kebiasaan yang kita lakukan, bukan berarti kita melarang untuk melakukannya. Tapi ini loh dasar ilmu yang benar berdasarkan ayat ini begini, hadis ini. Dasar ayat surat Az-Zumar 18 tadi, ya, di situ diterangkan, ya, Alladzina yastami'una al-qawla yattabi'una ahsana. Jadi orang yang mendengarkan perkataan-perkataan, tapi diambil yang paling baik, maka kamu ngasih di sana, di sini, sini boleh aja, ya, tapi harus bisa milih. Yang saya ambil adalah perkataan yang dasarkan diambilkan dari Al-Quran. Nah itu. Orang ambil dungeng-dungeng saja. Nah, terus apa lagi? Tentang hubungan mahram dalam Quran surat An-Nisa ayat 23. Yang ini saya belum tahu, mohon diterangkan. Saya dengan sepupu dari bapak saya. Yakni Pak Lek beda nenek. Apakah mahram? Dan bagaimana pula saya dengan anak Pak Lek satu nenek, Ustaz. Apalagi satu nenek. Satu kakek sisa. Yang namanya saudara sepupu itu ya itu. Nek cara Jawane nak dulur. Anaknya Pak D atau anaknya Pak Lek atau anaknya Budi atau anaknya Bule itu tidak mahram. Maka anaknya Pak D dengan anaknya Pak Lek dengan anak saya, umpamanya saya punya kakak, saya punya adik, saya punya anak laki-laki, adik saya punya anak perempuan, atau kakak saya punya anak perempuan, saya punya anak laki, anak saya dengan anaknya adik saya, dengan anaknya kakak saya itu boleh nikah. Dan mahram. Apalagi itu tadi cuma, saya suka tunggal mbah. Itu. Jadi saudara sepupu itu bukan mahram. Artinya boleh mengadakan hubungan pernikahan. Apalagi? Pada saat hari raya orang Nasrani, saya melihat seorang karyawan sebuah toko di Solo yang mengenakan topi merah Sinterklas. Padahal dia menggunakan jilbab. apakah seperti itu ikut merayakan hari raya agama lain ataukah kerukunan antar umat beragama? Ya teko sing nglakoni kuwi wae teko aku. Lho kuwi wong kudungan kok nganggo kaya ngono piye ta kuwi? Lah teko ana sana. Ya. Lagi peraturane ngene kok. Nah, kamu lihat nanti kalau musim Idul Fitri atau bulan Ramadan gitu ya. Itu pramugari kereta, pramugari pesawat yang nganggo kudung kabeh, biasanya ya udah. Pakai kudung kabeh gitu lah. Ya. Duh karepe piye ta? Wis rasa melu nyampuri ngono kuwi. Nah, kowe besok aja kalau kamu kita suruh itu, ya suruh pakai itu lah kamu punya sikap mestinya gitu kan. Nek kowe wis ben rasa. Ya. Nganggo topi abang apa topi ireng ya biarkan saja. Ya. Apalagi ada warga MTA yang mengajak bergabung dengan bisnis MLM. Salah satu produknya Avail, yakni pembalut wanita. Dulu saya pernah mendengar di radio bahwa Ustadz menghimbau warga MTA untuk tidak bergabung dalam bisnis MLM dengan suatu alasan. Mohon dijelaskan kembali tentang hal ini, Ustadz. Ya, dulu kamu dengar radio, sekarang langsung dari mulut saya. Walaupun radio itu ya yang nyuara ya mulut saya itu. Mengapa warga MTA tidak saya bolehkan untuk dagang dengan cara itu? Ya, sebetulnya bukan caranya itu yang nanti akan salah, enggak. Sekarang semuanya banyak dagang dengan LM. Tapi LML, apa? MLM yang masuk di MTA itu kebetulan, ya. Tidak menjadikan ukhuwah, tapi malah menjadikan retak persaudaraan. Saya melarang itu bukan dasar ngawur, berdasarkan pengalaman yang dialami warga MTA. Sejak dulu, sejak Porevoyang. Dengar gak Porevoyang? Wah yang promosi itu, wah nanti kalau ini maju itu bikin gedung tinggi. Waktu itu masih di Semanggi sana. Kita bikin gedung ini yang mewah, megah. Gitu. Jadi, pameri sing bangsa dunya. Nah, nanti terus dari anggota MLM itu dulu mau ikut. Ada lagi apa itu? Ada yang Amway. Nah, Revo yang ada Amway. Ya sama. Ada lagi Ginseng. Wes anjlok. Ada lagi yang pakai emas apa namanya itu? Seven Day. Apa? Salah sing do melu kuwi lho mesti ngerti kuwi. Sing gawe tuku emas 3 juta berapa ning Amerika kuwi lho. Apa namanya? Ya, May Seven Diamond itu lho. Ya, semua itu warga MTA. Ada yang ikut cabang-cabang ada yang bukan semua warga MTA ikut tidak, ya. Nah terus ceritanya ginseng itu juga begitu, wah sudah akhirnya ada yang jual sepeda motor lebok kayak gitu tuku ginseng, ada yang utang bank gitu tuku ginseng, wes ambruk kabeh. Nah yang ikut menyalah-nyalahkan karena biar rumah saya dulu ikut yang ngajak. Teman saya kok lho apa meneh nek wis ngajak aku ngono. Saya bae pimpinan tak kon melu kabeh. Jadi downline anak buah saya mesti banyak sekali. Nah, Neng, kalau kamu ikut saya, nanti kamu mencari orang susah ojo melu aku kabeh. Nah, akhirnya terjadi merasa ditipu oleh pimpinannya. Maka alasan itu kami larang. Yang kedua, kalau kamu ngaji setiap ketemu orang ngarep golek, wah, malam minggu pagi kan cono kan tak tawake ning kono, gelombang kono tawake ndadek ngajimu kok ngomahi isine nggon sirah ki duit. Mula ilmune ora klebu. Ya ta? Wis mbetine sing golek duit, lah terus pelajarane sing mlebu apa? Ah. Udah, ngaji. Mencari uang di luar sana. Nah gitu kan, nah, maka itu dari warga MTA saya larang supaya satu sama lain tidak merasa dizolimi. Walaupun dia juga tidak merasa mendolimi, tapi dia sendiri merasa terdolimi juga, kok merasa tertipu juga kan gitu kan. Jadi nek durut ngono tekan dhuwur kan. Lah ndak usah mengikuti wis ora diperbanyakkan masalah dengan itu. Kalau mau beli itu silakan aja. Ada lagi CNI gitu kan juga itu kan. Tunggu produknya silahkan. Wong panjang itu memang manfaat. Kalau memang manfaat, kamu kepengen punya uang, ada produknya ini beli silahkan. Orang tidak ngajak ikan-ikan dari anggotaku. Nanti beli ini. Nanti dapat bonus apa, beri berapa persen. Nah itu nanti yang marahi retak itu nanti. Apalagi? Rumah saya berdampingan dengan seorang prostitusi. Bahkan rumah itu untuk lokalisasi. Sikap saya terhadap orang tersebut bagaimana, Ustaz? Ya, gue malah jaga ke rumah itu. Tunggu buat titipan sepeda, buat titipan mobil. Itu kan malah untuk duit gue. Nah, kok malah kamu tanya saya? Harusnya saya tanya kamu. Nah, kamu punya tempatmu berdampingan dengan prostitusi itu, kamu tahu apa enggak? Kalau tahu kamu sebagai orang muslim, apa kewajibanmu? Ya gitu harusnya. Ikuti aja itu. Bu Rahmah itu. Siapa itu? Wali kota Surabaya itu. Ya. Bubarkan harusnya. Ya, kamu tidak kuasa. Laporkan. Yang pejabat. Yang pejabat keamanan. Nabi kita mengatakan. Man ro'a minkum mungkaron. Fayu wajir biyadih. Wa illam yastatif wa bilisanih. Wa illam yastatif wa biqolbih. Adalika al-aful iman. Ya, kalau kamu melihat kemungkaran, cegah dengan tanganmu. Kamu tidak mampu dengan tanganmu, cegah dengan lesanmu, nasihati. Dengan lesan pun tidak mempan dengan hatimu. Kalau tanda hatimu tidak suka, tidak bisa menghilangkan itu, kamu hijrah dari tempat itu. Nah, dengan meninggalkan tempat itu, kata Nabi, kamu masih punya iman, tetapi yang paling lemah. Iman yang paling lemah. Kalau pergi ya, apa? Nasihati tidak, mencegah tidak, malah buka titipan di situ, malah jual rokok di situ lah. Kamu iman yang lemah pun enggak punya. Enggak punya. Kalau enggak punya iman berarti kafir kan, gitu kan? Apalagi? Mohon dijelaskan Quran surat Al-An'am ayat 146. Bukankah semua binatang yang hidup di darat semua berkuku, Ustaz? Nah, coba kamu baca ayatnya. Surat Al-An'am, nomor surat 6, ayat 146. Wa'alalladzina hatu harramna kullazi zufur, wa minal baqari wal ghanami harramna alaihim suhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma. Illa ma hamalat zuhuruhuma awil haya wa aw mahtalata bi'ad zalika jazainahum bibaghyihim wa inna lasadiqun. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku. Ya. Terus? Dan dari sapi dan domba kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu. Ya. Selain lemak yang melekat di punggung keduanya, atau yang di perut besar dan usus, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka, disebabkan kedurhakaan mereka. Dan sesungguhnya kami adalah maha benar. Ya, jadi itu tadi diharamkan oleh Allah itu untuk orang Yahudi sebagai hukuman. Ya. Sapi, kerbau, unta, oh yang berkuku itu tidak boleh. Dan juga lemak, yang bumbunya kecuali yang ada di perutnya atau di ususnya. Ya itu sebagai hukuman. Bagi orang Islam tidak. Ya, yang berkuku, binatang ternak yang berkuku tadi. Ya, sapi, kerbau, unta, boleh makan. Jadi itu tadi hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang Yahudi, Allah mengharamkan itu untuk mereka. Apalagi? Ada sepasang suami istri yang sudah bercerai. Dia mempunyai dua orang anak. Tetapi si mantan suami itu masih sering datang ke rumah untuk menengok anak-anaknya. Karena keduanya masih kecil dan belum tahu bahwa orang tuanya sudah bercerai. Setahu mereka, ayahnya kerja dan pulang satu minggu sekali. Apa yang harus dilakukan si mantan istri? Apakah mantan suaminya datang menengok anak-anaknya? Kadang bertemu anak-anaknya itu di rumah lama. Apakah si ibu itu menghindar? Adakah cara yang tepat, Ustaz? Seminggu lah ketemu anaknya, anaknya masih kecil, di rumah lama enggak apa-apa tuh gocek karo anake kok. Ya ana, gocek karo anake. Lah apa ibune ya melu goceki? Nah, itu kan lain masalah. Lain masalah. Tapi kalau dia nilai anaknya boleh nilai anake. Wong jawab seminggu baru ketemu sekali. Kenapa toh? Anaknya kecil-kecil kepengin ketemu bapak, katanya ibu nyatu kok mendadak cerai. Lah mudah-mudahan dengan begitu nanti ya, kasihan pada anaknya, tumbuh keinginan untuk rujuk kembali, itu kan lebih baik. Nah, kalau mantan suaminya datang ke situ, ibunya apa harus pergi? Tidak usah pergi, tidak apa-apa. Ya, kalau kamu punya rumah, ya anak, ya, ditinggal di situ. Yang penting jangan dilayani seperti layaknya suami istri. Kalau mantan suami datang ke situ, ya itu orang lain. Ya, wanita yang sudah dicerai oleh suaminya tadi ya seperti menemui orang lain. Seperti menemui orang lain. Memang orang lain gitu loh. Apalagi? Mohon dijelaskan tentang hukum memakai celana di bawah mata kaki dan memakai celana di antara lutut dan mata kaki. Karena saya melihat jamaah-jamaah yang lain berbeda dalam penerapannya. Dan mohon ditunjukkan dalilnya tentang hal tersebut. Ini orang baru ini. Tak kaset. Di antara itu telah pernah dibrosurkan itu. Jadi wes. Surat perlu dirembuk. Ya, nah? Itu ada dua pemahaman. Yang satu. Ya. Orang yang memakai celana di atas mata kaki itu yang menurut sunnah. Yang memakai celana di bawah mata kaki itu nanti finar. Ya. Yang lain ya berdasarkan hadis Nabi itu tadi ada sebabnya. Mengapa dikatakan finar itu? Karena kenyataannya itu baru celana aja sudah ada dua pendapat. Yang satu berpendapat kain. Pokoknya kain itu celana itu ya kain. Kenapa ada celana bukan dari kain? Ada enggak? Padahal bunyi hadis itu izar. Yang satu tidak mau memahami kalau izar itu diartikan celana. Izar itu artinya kain seperti, kalau mau dikiaskan seperti sarung. Kalau bapak-bapak ibadah haji diberi dua lembar kain. Seperti handuk itu ya. Yang dipakai di bawah itu namanya izar. Yang dipakai di atas itu disampai serempangkan di pundaknya itu namanya ridak. Dan Nabi mengatakan siapa yang memakai izar di bawah mata kaki karena kesombongannya, nah, finar. Allah tidak akan melihat orang itu. Apalagi di waktu sholat. Nah. Yang lain berdasarkan hadis juga riwayat Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar Ash-Shiddiq datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, izar saya, kain saya selalu bawah mata kaki. Kecuali kalau saya sangat hati-hati. Bagaimana itu ya Rasulullah? Nabi jawabnya, kamu tidak apa-apa. Karena tidak termasuk karena kesombongan. Oh, gitu ya. Nah, kalau dengan begini berarti larangannya memakai izar sampai di bawah mata kaki itu dilarang kalau ada unsur sombongan. Jadi yang dilarang itu sombongnya. Sombong itu menurut definisi Rasulullah, batarul haq wa ghamtun nas. Melunak kebenaran dan merendahkan manusia. Kamu menganggap pakai celana yang di bawah mata kaki, wah merasanya yang paling baik. Yang tidak di bawah mata kaki itu yang jelek. Yang benar ini. Terus menganggap, wah lebih baik daripada yang lain. Nah itu tidak boleh. Sombong. Atau celanamu di atas mata kaki. Tapi kamu merasa yang di bawah mata kaki itu finar-finar semua. Yang ahli surga yang di atas mata kaki ini. Nah, masa surganya ditentukan celana? Gitu? Nah, kalau kamu menganggap itu yang paling baik, yang tidak seperti kamu. Kamu anggap lebih rendah, salah. Ya, itu kamunya sombong kamu. Lah yang begitu itu walaupun celanamu di atas mata kaki, hukumnya haram karena kesombongannya. Jadi yang dikatakan oleh Rasulullah itu, yang diharamkan itu bukan di bawah atau di atas, yang diharamkan adalah karena sombong. Karena Nabi juga mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Orang tidak akan masuk surga. Barang siapa yang di dalam hatinya ada sifat kesombongan walaupun sebesar zarah. Kecil saja tidak bisa masuk surga. Apalagi besar. Maka kalau di MTA yang mau pakai celana di atas mata kaki silahkan. Ya. Yang mau di bawah mata kaki silahkan. Ya. Terus kalau ada anak-anak muda sekarang pakai celana jin. Orang diketok dewa-dewanan itu. Ada enggak yang begitu? Terus nanti dilinting. Ben ora ngeset-ngeset lemah, kotor. Boleh enggak itu? Ya, kalau mengatakan tidak boleh, golek no larangane. Tetap urusan manusia pakaian itu. Urusan dunia. Selama tidak ada larangan berarti boleh. Ya tak? Nah, itu jin itu kan pakaian orang barat. Sing kandha sapa? Ya. Orang Jawa ya akeh yang nggo jin. Ya. Orang barat. Apa orang Islam itu harus pakai jubah semua? Pakai jubah boleh enggak? Boleh. Nah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu enggak melihat bentuk tubuhmu, ya dah, dan pakaian-pakaianmu dah, yang dilihat oleh itu hatimu dan amalmu, ya. Maka sudah berulang kali saya terangkan, untuk mengetahui orang takwa itu nggak bisa dilihat pakaiannya, nggak bisa, ya. Sampai Nabi mengatakan takwa huna, takwa ini yang jerukan loh, nggak bisa dilihat. Jangan dikira orang pakai pakaian jubah, pakaian ini orang takwa, kapusan kamu nanti. Ya. Takwa itu di dalam hati sini. Nabi tidak mengerti. Kalau Nabi mengerti ini orang bertakwa, ya, Nabi tahu, oh tidak kesusupan orang munafik. Nah itu kan. Maka takwa itu yang tahu. Maka Allah mengatakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqo. Coba dibaca ayatnya itu. Ya, ini sering saya bacakan tapi belum saya bacakan. Jangan-jangan nanti dikira itu ayat. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqo. Surat An-Najm nomor surat 53 ayat 32. Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum iz ansha'akum minal ardi wa iz antum ajinnatum fi butuni ummahatikum Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Ya. Yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah. Dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Ya itulah. Semua manusia itu kan sama. Jadikan dari tanah. Atau dari mimbaini sulbi wataro'ib. Sebelum lahir bukan dari tanah terus. Wujud wong mah disimpan dulu di janin ibumu. Masih janin di perut ibumu. Jadi perut ibu disimpan di sana. 9 bulan. Kejadiannya sama. Anak calon presiden dengan calon wakil presiden. Kalau anak rakyat biasa, selusulnya ya sama. Terus? Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Nah, jangan mengatakan dirimu suci. Yang lain itu kotor, yang paling benar saya. Nah, terus? Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Yang mengetahui orang yang bertakwa itu hanya Allah. Nabi pun tidak tahu. Maka jangan menilai ketakwaan orang lain. Kalau tidak seperti saya, wah ditolak itu, enggak diterima itu. Yang diterima oleh Allah itu yang seperti saya ini. Nah itu sombong kalau begitu. Pakaiannya seperti saya, ibadahnya seperti saya, celananya seperti saya. Lah itu yang diterima. Selain itu finnar. Nah, kalau begitu sombong. Yang mengetahui takwa itu Allah. Ya. Nah, jangan melihat pakaian. Nanti anggere ngerembuk celana cingkrang mesti melayune neng jenggot. Saya pernah di SMS lah bagaimana? Wong pimpinane wae ndak mau jenggot, melihara jenggot. Apalagi muridnya. Ya jenggotnya tak titip kayak kamu gitu kok. Mending melayunya rohno. Nah udah. Di sana udah tekan nuklir. Ini baru saja ini menerbangkan pesawat ulang-alik. Ini jenggot katok. Jenggot katok. Kok orang pikirannya kok orang maju-maju. Itu. Padahal untuk siapa tuh? Kamu berpakaian? Kamu pakai jenggot untuk siapa coba? Kalau memang tujuannya untuk ridha Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau mah yang celananya tidak cingkrang itu salah, biar urusan dengan Allah nanti. Kalau yang jenggotnya dicukur nanti salah, biar urusan pada Allah. Ya gitu. Yang kamu suka jenggot bukan celana cingkrang, ya nanti urusan dengan Allah. Ya. Karena sombong lah itu tidak boleh masuk surga. Ya itu ya. Jadi nanti lebih jelasnya ini sudah pernah kami brosurkan lengkap dengan dalil-dalilnya. Ya, jadi larangannya itu bukan karena celana cingkrang tidak cingkrang, tapi larangannya kesombongan. Kalau sekiranya masalah di bawah atau di atas mata kaki, tentu Abu Bakar tadi dinasihati Nabi tidak begitu. Beliau lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, kain saya selalu di bawah mata kaki. Lotrok kan? Bagaimana ini ya Rasulullah? Abu Bakar tadi melanjutkan, kecuali kalau saya sangat hati-hati. Misalnya saya pakai setutik kenceng gitu lah, mungkin tidak melotrok. Dan Nabi, oh kamu tidak termasuk yang dilarang karena kamu bukan karena kesombongan. Nah dari situ berarti yang dilarang itu sombongnya, bukan masalah kain di atas mata kaki atau. Karena pada zaman dahulu raja-raja itu, raja-raja kafir dulu itu kalau memakai jubah panjang-panjang sampai nyeret tanah begitu. Ada suatu riwayat, nah ketika sedang tawaf itu raja itu baru masuk Islam. Wah, kebetulan terinjak jubahnya karena nyeret tanah, terinjak oleh jamaah yang lain, marah itu. Dari pukul yang menginjak tadi dipukul. Akhirnya bawa ke pengadilan. Akhirnya di pengadilan karena terdakwa yang orang terperkara duduk sama. Ini hakimnya, lah ini yang terperkara yang memukul dan yang dipukul duduk di depan. Dia kaget. Wah, saya raja, masa didudukkan dengan rakyat jelata? Nah, ini sombong ya, pakaiannya sudah kelihatan. Ya, tidak peduli Islam menyamakan kamu al-Islam sawakuma. Islam menyamakan kamu, kalau kamu sudah Islam enggak ada ini. Hah? Raja harus ini, karena sama-sama terdakwa ya dari satu. Yang kena urusan kamu. Akhirnya minta sidang ditunda esok pagi. Ya sudah diberikan toh. Kalau memang yang kena perkara belum siap disidang kan ditunda. Ternyata dalam riwayat itu setelah ditunda, raja yang tadinya memukul karena terinjak kainnya tadi sudah tidak datang lagi. Gampangnya menjadi orang kafir lagi, murtad lagi. Nah itulah itu masalahnya. Jadi kesombongan. Apalagi. Apakah boleh membuat simbol-simbol keagamaan? Lalu hukumnya halal apa haram? Apakah saya terkena ayat bantu-membantu dalam berbuat dosa? Kalau kamu orang Islam, ya membuat simbol Islam, tidak apa-apa. Kalau kamu Islam, terus membuatkan salib di kalung dengan leger putri-putri itu, ya, ben kita falek singgawek ini kamu, ya, itu tidak boleh itu. Kalau pesan, tolong bikinkan salib yang besar, yang kita di dada saya. Maaf mbak, pesan aja tempat lain. Sini tidak melayani salib lah. Harusnya gitu. Ya, saya bikinkan bintang aja ya. Kita kan umum. Saya bikinkan gambar kepala banteng aja ya. Itu malah boleh. Ya, kepala banteng boleh. Kepala banteng. Nanti tinggal kepala banteng yang moncongnya merah apa putih boleh. Karek ngarah nih kamu gitu. Boleh membuat itu. Apalagi? Sudah 8 tahun yang lalu, saya pasang susuk untuk kekuatan olahraga bola voli supaya bisa kuat. Ada 5 susuk di dalam tangan dan kaki saya. Susuk waktu itu, saya beli dari toko emas di Sragen, dan saya suruh pasangkan oleh seorang kiai di Jawa Timur. Setelah itu, saya antara percaya dan tidak, tetapi tidak percayanya lebih banyak. Semacam agak ragu-ragu dengan kekuatannya, jadi hampa. Ada 1 susuk yang sudah keluar, dan sisanya masih ada 4. Apakah saya termasuk syirik? Apakah berdosa? Dan apakah sholat saya tidak diterima oleh Allah, sedangkan saya sudah tidak percaya lagi dengan susuk yang masih ada di badan saya? Kalau kamu orang Islam itu, menurut nasihat Nabi, tak mayuribuka ila ma la yuribuk. Kamu ragu itu tinggal, jangan dikerjakan. Yang kedua, nek pancen tenan, kamu iseni emas, ambil saja sekarang. Ya. Yang jatuh hanya 1, yang masih tertinggal, pasti ambil saja, dijual sekarang emas agak tinggi harganya. Ya, coba dijual. Kalau memang masih ada di dalam, mesti bisa diambil, datang kepada dokter bedah. Ya, mana nanti kan di rongsen dulu pasangnya di mana? Di sini nanti di mana? Bisa itu. Nah, mungkin yang lepas tadi, pasangnya pancen. Ya itu yang dipasang, yang lain dikantongi. Lepas mungkin tidak lalu. Dalam, nah, untuk lunjak-lunjak, voli ya. Iklok. Nah. Jadi itu enggak mungkin. Itu masuk mari kekuatan. Itu malah mengganggu. Masukkan di darah, peredaran darah tersumbat oleh emas ini. Ya. Pemenang konek keli, malah melebu jantung, mati. Lah. Kan di dalam tubuh kita itu kan ada seperti sungai yang selalu mengalir darah ini. Nah, ini pastinya sing urat yang apa otot besar-besar, kali. Nah, ini pas gansing sempit-sempit. Nyumbat ning jantung wis. Ora koper jiko. Dua, diperiksakan aja ke dokter. Ada enggak? Alat sekarang kan canggih-canggih untuk meriksanya di Demok era kertas nanti dipoto kelihatan. Kalau ada suruh ambil. Bisa masang mesti kena dicikuk. Entah dulu belimu berapa. Sekarang nek mas tenan dijual kan wis bati. Apalagi? Pertanyaan tanggal 2 Februari. San. Ya. Mohon dibacakan atau ditunjukkan dalil yang jelas tentang shaf sholat. Sebab setiap sholat saya ditanya oleh sesama jamaah masjid, mengapa jamaah MTA bila sholat kok harus rapat dan kakinya harus dirapatkan? Apakah ada hadis yang sahih tentang kaki yang rapat? Untuk itu mohon diterangkan, Ustaz. Kamu yang tidak rapat, tidak diluruskan, nganggu dalil apa kamu? Ya, jamaah MTA kalau sholat itu harus dirapatkan, ya, diluruskan, sahabnya itu, ya, tarik dalilnya. Sekarang saya tanya gendilah, kamu yang baris tidak rapat, ya, tidak lurus, dalilmu apa? Ya, sekarang gulek-gulekan, kamu gulek ke dalil yang kamu pakai. Sekarang dalil yang dipakai MTA, kamu dengarkan, tak bacakan. Ya. Dan anasin ngani Nabi SAW, sawu, jadi imam kan sawu gitu dah, ratakan. Sawu sufu fakum, fa inna tasyata sufufi min iqamatis sholat atau min tamam sholat ya. Hadis riwayat Bukhari, ya juz 1 halaman 177. Dari Anas, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ratakanlah saf kalian, sawu suku fakum. Ya, karena sesungguhnya meratakan saf itu termasuk dari mendirikan sholat. Baina tasyata sufufi min iqamati sholat. Termasuk mendirikan sholat. Min tamami sholat termasuk menyempurnakan sholat. Jadi sawu suku ratakan. Kamu baris ratak itu tidak bingkak-bingkak. Ada hadis yang lain menerangkan jangan kamu maju mundur dalam shaf itu Anas bin Rasul maju dan mundur kalau nanti maju mundur hatimu akan maju mundur nanti. Nah, jadi talinya itu. Bacakan hadisnya ya. Anil Bara ibni Azib qala. Karena Rasulullah SAW yatakhallalu shaffa min nakhiyatin ila nakhiyatin yamsahu sudurana wa manakibana wa yaqulu la tahtalifu fa tahtalifa qulubukum wa kana yaqulu innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufi yusalluna ala sufufil awal. Abu Dawud ini ya. Dari Al-Bara bin Azib dia berkata adalah Rasulullah SAW mendatangi barisan bersaf dari sudut ke sudut. Nabi kalau jadi imam itu dari sudut sana, datangi sudut sana. Sifat itu. Luruskan, jangan sampai ada yang maju mundur. Ya. Gitu. Beliau meratakan dada-dada kami dan bahu-bahu kami sambil bersabda. Janganlah kalian maju mundur. Yang menyebabkan maju mundurnya hati kalian pula. Dan beliau bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas ahli shaf yang pertama. Jadi itu shafnya lurus, rapat, itu dituntunkan memang. Saya kulihatnya dalilnya yang shafnya ora lurus. Yang kamu lakukan selama ini. Ya. Maka di NTA ini semua perbuatan yang namanya ibadah mesti didasari dalil. Apalagi sholat. Nabi dengan tegas mengatakan sholu kamaro'aitumuni sholi. Sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku sholat. Tapi wong ngeyel ya eneng dikandani ngene. Apa Nabi pernah sholat di sini? Kita kan pinter lah. Kon suruh melihat Nabi sholat. Apa Nabi pernah sholat di sini? Kok kan delok Nabi? Tapi kita pinter gitu. Malah ada sholat hanya nyurut sunnah apa bisa gitu. Lalu setelah nurut sunnah kok tidak bisa wong nek sholat aja suruh mengikuti Nabi kok malah apa bisa? Nah kamu yang pelajari selama ini sholatnya nurut siapa? Satu hadis lagi saya bacakan. An Abi Mas'udin qala kana Rasulullah SAW yamsahu manakibaha manakibana fis sholat wa yaqulu istawu wala tahtalifu wa tahtalifa qulubukum liyalini minkum ulul ahlami wanuha summaladina yalunahum summaladina yalunahum. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Mas'ud, ia berkata, adalah Rasulullah SAW meratakan pundak-pundak kami dikala membetulkan shaf. Untuk shaf, untuk sholat. Seraya bersabda, luruskanlah shaf. Janganlah kamu berselisih. Satu maju, satu ke muka, dan yang lain mundur ke belakang. Yang menyebabkan bersih pula hatimu. Hendaklah dekat kepadaku orang-orang yang mempunyai akal dan kepandaian di antara kalian. Kemudian orang-orang yang di bawahnya, kemudian orang-orang yang di bawahnya. Maksudnya sholat itu yang paling dekat pada Nabi itu orang yang mengerti, paling mengerti, punya kepandaian, itu maksudnya sing paham tentang agama. Belakang imam pas, nanti belakangnya lagi, lah anak kecil di belakang. Sebab yang di belakang Nabi itu punya tanggungan. Di belakang imam punya tanggungan. Kalau imamnya batal, yang mengganti di belakangnya. Maka cari orang yang di belakang imam itu yang mengerti tentang agama. Begitu imamnya kok keluar, oh ini batal. Terus salah satu maju. Tapi kalau yang tidak paham, begitu imamnya batal, ya keluar, bingung. Duh, imam kok metu? Hanya jirung rampung kok metu. Nah, maka carikan orang yang mengerti. Anak kecil di belakang, ya tidak ganggu. Terus apa lagi? Apakah ahli kubur boleh dinaik hajikan, Ustaz? Iya, saya naik ke piye aja, Bu. Oh itu bocah cak naik pesawat ya ora iso. Nah, iya enggak bisa. Coba dibaca surat Ali Imran 97. Surat Ali Imran nomor surat 3 ayat 97. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man takhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, yakni di Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ya, bagi yang mampu sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Mampu. Terus? Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ya. Jadi di Masjidil Haram di Ka'bah sana, di sana ada makam Ibrahim. Bukan makam, tempat kuburan ya. Makam Ibrahim itu tempat berdiri. Riwayatnya tempat berdiri ketika Ibrahim sedang membangun Ka'bah. Memang ada telapak. Ya. Terus setelah Ka'bah bangun jadi, itu rumah yang dibangun Ibrahim itu rumah untuk ibadah. Semua orang Islam yang mampu mengadakan perjalanan ke sana diwajibkan. Hukumnya wajib. Maka rukun Islam itu ada 5. Termasuk salah satu di antaranya adalah haji. Jadi syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu wajib semua. Khusus bagi yang untuk haji itu bagi yang mampu dalam perjalanan. Nah, wong mati mlakue apa iso wong tangi ora iso. Ya, mampu itu tidak mesti badannya sehat. Kalau dari kita di Indonesia ya mampu membayar ONH. Saya sebenarnya sehat dan saya ingin haji, tapi enggak mampu kalau jalan dari sini ke sana. Harus naik pesawat. Bayarnya mahal sehingga enggak mampu, tidak wajib. Ya tak? Enggak wajib, enggak mampu namanya. Itu orang hidup saja tidak mampu mengadakan perjalanan ke sana, tidak wajib apalagi sudah mati. Dan berulang kali saya terangkan, rukun Islam itu disyariatkan oleh Allah untuk orang Islam yang masih hidup, yang sudah mati selesai. Sudah. Ya walaupun kenyataannya banyak orang menghajikan orang, yes biar silakan saja. Ya saja, nanti perhitungannya di hadapan Allah. Kita enggak usah repot, enggak usah ribut menyalahkan atau menyandak, kamu menghajikan ya sudah haji nol. Sudah. Tidak usah. Nah, bahasanya ya dikasihkan anaknya. Nah, sudah. Ya, biar aja. Nanti, apakah betul dapat pahala menghajikan orang lain, apa enggak, itu nanti urusannya kan pada Allah. Kita enggak perlu menghukumi. Jangan menyalahkan. Ya. Jangan mengikuti sebelum tahu ilmunya. Ya. Apalagi? Pekerjaan saya jual tahu keliling. Banyak warung-warung yang beli tahu saya dan meminta harga yang lebih murah karena untuk dijual lagi. Mereka bilang, mosok mau dijual lagi kok harganya sama. Pada awalnya, keinginan mereka saya turuti. Namun akhirnya saya takut dengan larangan Nabi tentang menjual satu barang dengan dua harga. Akhirnya setiap mereka akan membeli tahu saya jawab, mau dijual lagi apa tidak, itu urusan sampean. Atau saya kasih bonus, atau kadang melalui proses tawar-menawar dan tercapai kesepakatan harga yang lebih murah dari harga kepada orang lain. Ustadz mohon pencerahannya dengan kasus saya ini, agar saya tidak bingung, karena bila kita melakukan seperti yang pernah Nabi lakukan dengan berkata, saya dapat barang ini dengan harga sekian, terserah Anda akan memberi keuntungan untuk saya berapa. Sepertinya sulit dilakukan, Ustaz. Yang bersulit kamu sendiri. Ya. Orang dagang itu kepingin dagangannya laris apa tidak? Ya, laris dan dapat untung. Nek laris pokoknya segera habis, ya dalam di bawah harga. Pulaannya 100, di tol rekat, itu kan laris nanti. Ya. Ancane belum pulang, jam 09 dapat lepas mulai bu. Alhamdulillah dagangannya laris habis. Terus dihitung duitnya lagi ngukulaan. Loh, raisa ngukulaan lagi. Nah, rugi itu. Nah, maka untung. Lah untung itu ambil berapa? Terserah saja. Yang penting jangan menipu. Ya, itu tadi bukan menjual dengan dua harga, tidak. Dan dia kulak apa beli tahu banyak. Kamu mesti ngerti tahu kok. Nek mbulawuh cuma ne batae piro kan ya. Nah, ini banyak kok berarti dijual. Kalau dijual saya beri harga seperti saya, dia enggak dapat untung nanti. Sebenarnya harga mau dijual lagi dengan harga mau dikonsumsi lagi beda itu enggak masalah. Ya, enggak masalah. Dan penjual yang jujur itu bukan berarti ngandake kulane semene ora. Ya. Tidak perlu ngapusi, tapi jangan, ojo jujur banget neng orang ngapusi, gitulah. Jujur neng orang ngapusi, piye? Nah, katakan saja toh, ini tahu harganya berapa? Oh ya, 1 kilo sekian. Dan ditekoi, kok kamu larang sekali ini? Kulaannya berapa? Kamu mau beli apa mau jual, gitu loh. Yaudah. Kalau mau beli harganya 1 kilo sekian. Berasa tuku. Wah, ngene kula murah. Iki kulane semene nggone kono kalu kula. Malah mbok tutuhi sisan. Ya sesuk ora kula nggonmu. Mula dagang itu rahasia. Rahasia. Boleh itu. kamu kasih bonus, kamu harganya beda, enggak masalah. Memang mau dijual, dia mesti akan mencari untung. Kalau harganya sudah mepet, oh, untung apa yang diambil? Ya. Apalagi? Saya sering melihat ada warga ngaji yang tidak disiplin memakai helm atau melanggar lampu merah. Mohon Al-Ustaz memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Karena setahu saya, cinta negara adalah sebagian dari iman, Ustaz. Jadi orang itu kalau tertib lalu lintas itu sebenarnya untuk keselamatan dirinya sendiri. Rasa tidak tekan cinta negara, bagian dari iman. Ya, namun melanggar nanggu helmnya, kalau sing korupsi cinta di negara. Nah, tidak ngono. Jadi asal orang berkendaraan itu mentaati aturan lalu lintas itu demi keselamatan dirinya sendiri. Pakai helm itu nanti kalau jatuh lah tidak langsung gugur utak. Helmnya yang kena. Di samping itu orang haji itu harusnya menjadi contoh, mudah diatur. Wong itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Pakai helm ya pakai helm. Ana gawa helm malah ora dinggo mung di tempel ke malah. Jangan yang semacam itu jangan ditiru. Yang betul ya peraturan lalu lintas ditepati. Pakai helm. Udah kok. Wah Solo ini polisi teman saya semua kok. Nanti naik kecekel paling ya dimaafkan. Naik kecekel sirahmu pecah. Gimana? Ya. Nah, ya maka lebih selamat lah pakai helm. Apalagi? Saya seorang calon ibu yang sebentar lagi akan melahirkan. Sebelum wanita melahirkan, tanda-tandanya akan keluar flek-flek darah bercampur lendir. Apakah pada waktu keluar flek-flek darah bercampur lendir itu, saya masih boleh sholat, Ustaz? Selama belum melahirkan, masih boleh sholat. Karena yang namanya darah nifas itu keluarnya setelah bayi lahir. Yo, jadi boleh sholat itu. Apalagi? Tetangga saya pernah mengadu kepada saya karena saya mengaji di MTA. Dia juga pendengar Persada FM. Dia bilang bahwa tanahnya yang berdekatan dengan si fulan, setiap kali si fulan menggarap, pasti menyerobot tanah saya. Secangkul demi secangkul dan lama-kelamaan menjadi luas juga. Dia juga suka memindah batas tanah sedikit demi sedikit, supaya tidak ketahuan orang yang punya tanah di sekitarnya. Pada suatu ketika, ketahuan oleh saya, lalu saya tegur, maka batas itu dikembalikan lagi. Tetapi, orang yang suka memindah batas tanah itu sekarang sudah mengaji di MTA. Perbuatan yang demikian itu bagaimana menurut Islam? Nah, karena tadi kan belum tahu. Kalau orang tidak tahu ya biasa, banyak nyolong-nyolong, nyerobot-nyerobot itu biasa, mau nggak tahu. Nah, setelah sudah ngaji, sudah ngerti, tahu toh? Kembalikan tanah yang dulu diserobot itu. Ngomong dengan tanah sebelahnya, Mas, mari kita saksikan, tanahmu dulu saya serobot 1 meter, tapi sedikit demi sedikit, nggak ada terasa. Ternyata itu dosa. Tidak boleh dalam agama Islam itu dilarang setelah saya mendengarkan radio Persada. Maka sekarang mau saya kembalikan. Nanti kata saya tidak tahu, ya, kamu kan juga tidak tahu kalau tanahmu saya ambil. Mengambilnya sedikit-sedikit kok. Nah, itu malah dakwah kan itu. Ngomong terus terang. Nah, mungkin arep ngomong akan bicara terus terang itu ya malu. Ya, malu ya, sudah lama tidak konangan. Ngomongnya piye lah. Memang orang mau berbuat baik itu dihantui setan. Tapi kalau orang mau berbuat jujur, saya bertobat. Karena bertobat dari kesalahannya, sekarang barangnya masih yang saya curi, saya kembalikan padamu. Saksikan yang punya. Ini yang punya senang juga. Senang. Ini sekarang disini tak batin. Sawah khususnya sudah dicuci, itu kayak melayunya nyangen di... Ya alhamdulillah, terima kasih kamu mengembalikannya, gitu ta? Ya itu karena saya dengar radio, nah gitu, harusnya dikatakan terus terang. Gitu. Jadi dalam hadis Nabi dikatakan man dzalama qita, ini ya hadis Nabi yang ada hubungan dengan ceroboh tanah tadi. Man dzalama qita sibron minal ardi tuwiqahu min sab'i aradina. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang berbuat zalim kepada orang lain sekalipun hanya sejengkal tanah, ceroboh sakilan tanah, maka nanti akan dikalungkan kepadanya 7 petala bumi. Wah, nyolong sedikit saja nanti dikalungkan jadi banyak nanti. Wah, dayak-dayak rasa melaku nanti. Padahal cuma sejengkal. Maksudnya, nyerobot tanah orang lain itu larangan keras. Apalagi? Pernikahan saya sudah 20 tahun. Suami sangat baik, jujur, sabar, lugu, tidak neko-neko, tahu dosa dan kewajiban walaupun belum ngaji. Saya merasa berdosa kepada suami karena cinta pertama saya sangat mengganggu hati dan pikiran saya sampai sekarang. Saya sering menyebut nama dia karena dahulu kami bertetangga, jadi setiap saya ke rumah ibu, tanpa disengaja terkadang ketemu dia walau sekedar menyapa. Saat itu juga hati saya deg-degan. Dan ketika saya akan menikah dengan suami saya yang sekarang ini, karena waktu itu dia di Malaysia, kami surat-suratan. Dan dia berpesan supaya jadi istri yang baik dan setia. Saat itu juga saya berjanji apapun keadaannya, saya akan menjadi istri yang baik dan setia demi dia. Tetapi setelah saya ngaji di MTA, bukan demi dia, tetapi demi masuk surga. Apakah yang seperti itu termasuk takrabuz zina? Iya. Kamu surat-suratan, terus cinta dengan mantan pacarnya, ya. Mana suaminya pergi ke Malaysia, tidak surat-suratan dengan suaminya, malah dengan mantan pacarnya. Itu kan gak baik. Jadi putri-putri kadang gitu, dibujui gregeli. Ya, maka Nabi mengatakan wanita itu datang itu dengan wajah setan. Iya. Nanti kalau pergi juga punggung setan. Artinya laki-laki itu kalau melihat wanita apa dari depan atau di belakang selalu digoda oleh setan. Apalagi ini mantan pacarnya. Terus bayangkan, wah paman itu jadi istri saya atau jadi suami saya. Padahal mesti untuk bujo lugu, apik, gemati, nanti direwangi. Sampai di saking mencukupi kebutuhannya, direwangi pergi sampai Malaysia untuk mencari nafkah anak istrinya. Lalu kok malah di memadu cinta dengan mantan pacar kan. Nah, tapi karena dulu tidak tahu, ya semua manusia yang punya salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawabin. Semua manusia itu pasti punya salah. Sebaik-baik orang yang bersalah segera bertaubat. Nah, setelah ngaji tahu segera bertaubat. Putus hubungan, enggak perlu SMS-an lagi, enggak perlu surat-suratan lagi. Ya. Nanti kalau konangan suamimu surat itu nanti walaupun cuma surat enggak apa-apa suamimu jadi marah. Rumah tanggamu yang dengan rukun baik jadi retak. Jadi retak nanti. Puncaknya retak nanti cerai. Nanti cerai kamu mau kembali pada mantan pacarmu, dia sudah punya istri. Nah, karena terkatung-katung akhirnya. Ya, itu dari yang begitu menjalin cinta. Walaupun dengan surat, walaupun dengan handphone, walaupun telepon pun dengan yang tidak makromnya itu bisa takrabuz zina. Apalagi? Saya seorang suami yang memberikan nafkah sesuai kemampuan saya. Akan tetapi bila malam tiba, saya minta jatah kepada istri, dia menolak. Yang demikian itu apakah suami masih wajib memberi jatah nafkah lahir atau belanja kepada istri? Sedangkan istri mau memberikan jatah apabila bayar dulu. Bagaimana hukumnya minta dilayani tetapi kok diminta bayaran seperti beli pada BTS. Istri saya memang Marco Polo, pemberani dan bandel. Bila dinasihati ganti menasihati. Bila dipukul ganti memukul. Bila berdebat malah bilang wis ndang diurus ke KUA, selesaikan di sana. Maksudnya minta cerai. Ya. Yang demikian itu saya harus bagaimana? Ya, terserah kamu kok bagaimana. Kalau kamu punya istri seperti itu, untuk rame-rame terus diopeni terus. Jadi nanti kalau ya rasa dingin-dingin latihan tinju sama istrinya, gitu. Itu diopeni kok partner untuk tinju nanti. Wah wis suwe ora jotosan ibu ayo jotosan, gitu. Nah, ya. Itu tunggale asang tarit dulu itu. Ada toh, Pak. Asang tarit. Ya terserah kamu. Kamu nanti kalau tak nasihati menurut nasihat tuntunan Islam dan yang menurut saya kamu sih enggak mau. Lo tak balikin menurut kamu terserah. Harus apa? Lang dibujo di dikumpuli ngabruk. Ya, ya enggak. Bayar sih. Orang bayar. Kamu sudah berapa kali tidak bayar. Ya, susah. Ameh-ameh aja ya. Jadi pengajian di Ahad pagi, mbok boleh sak dunia, tidak ada yang sama. Apa itu tanya abang sak pengajian ini yang tanya seperti ini. Suami dikabruk suami istrinya. Ya, tidak ada lagi istri yang pinjam jago itu. Ingat enggak itu? Aneh. Kene yo keh jago nek di sini ora gelem kok kene. Wah, kamu wanita kok pinjam jago gitu. Ya. Ya, mama mari apa-apa dicetokke, ditekokke itu lah malah bikin resah. Padahal saya enggak tahu orangnya itu siapa, memang dirahasiakan walaupun itu ditulis namanya. Kalau tidak ada namanya kan tidak dibacakan. Ini namanya tapi rahasia. Dan saya juga tidak ingin tahu di wong enggak. Nah, orangnya mana. Ternyata ibunya, oh ini oh, nanti bapak-bapak ngerti, oh itu. Terus ganti aku ya itu ibu. Nah, nanti malah kacau nanti. Ya. Jadi terserah bapak ini yang punya istri. Kalau mau begitu itu berarti tidak bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Tidak bisa. Apalagi? Ibu saya 6 bersaudara. Dalam hal warisan, semuanya sudah mendapat hak dan sudah garap tanah warisan tersebut. Tinggal ibu saya yang belum, walaupun sudah punya hak. Suatu saat adik ibu saya butuh uang 20 juta yang senilai dengan sapi 4 ekor waktu itu. Sehingga tanah yang menjadi haknya dibeli ibu. Sekarang orang tua mereka sudah meninggal. Tanah yang dibeli ibu tersebut diminta adik ibu yang satunya lagi, yang serumah dengan orang tua mereka. Karena waktu mau dijual kok tidak taren dulu dengan saudara yang serumah dengan orang tua. Karena tidak mau berdebat, akhirnya ibu mau menyerahkan tanah tersebut asal diganti dengan uang senilai 30 juta. Karena tanah tersebut kalau dijual pada orang lain bisa mencapai 50 juta. Karena tempatnya yang strategis di tepi jalan raya. Mulanya adik ibu tidak mau dan mengatakan, nek rego sak mono, iki nindes sedulur, rentenir. Apakah orang yang diberi warisan tanah itu, kalau mau jual harus taren dengan orang yang serumah dengan orang tuanya, Ustaz? Padahal orang tuanya sudah tahu tentang hal itu, apakah jual beli seperti itu dibenarkan menurut Islam? Kalau menurut Islam tidak ruwet seperti itu. Kalau menurut Islam, orang meninggal itu hanya itu dibagi waris. Yang berhak menerima waris itulah dia berikan. Ini hakmu, ini hakmu, ini hakmu. Nah sekarang sudah punya hak masing-masing. Kalau yang punya hak itu mau menjual, tidak usah taruh. Yang lain-lain itu hak saya kok. Maka dibagi dulu bagian saya yang mana. Oh bagian saya yang ini. Ya sudah. Karena sudah punya tempat lain. hanya di sana kurang baik, alangkah baiknya rumah ini saya jual untuk membangun rumah yang ada di sana yang belum jadi. Itu boleh rata taren. Tapi itu tadi belum diwaris, ya. Ya, sudah mesti ruwet pokoknya kalau tidak nurut tuntunan Islam itu mesti ruwet. Ya, fa innalahu maisyatan, enggak pasti ruwet. Kadang-kadang gitu ya banyak enggak mau. Mati ditinggali warisan, sawah atau tanah malah jadi padu. Ngerti ana ngono bapak yang dhisik sadurunge mati dol kabeh. Mati ra ninggal apa-apa itu malah ra rebutan. Gitu kan? Padahal memang juga dalam Quran juga jangan sampai kamu meninggalkan generasi yang lemah. Maksudnya ya misalkan ya biar ini untuk tinggalan anak-anaknya. Lah kok malah padu. Ya, karena tidak dituntut dengan Islam. Maka untuk kalau memang untuk baik, kembali. Tuntun cara Islam, nanti baru baik. Apalagi? Saya pernah membaca buku karangan Muhammad Makdori. Siapa yang suka membaca dan mengamalkan dengan penuh keyakinan ayat atau surat Al-Kahfi, niscaya dia akan pandai. Dan suka membaca surat Al-Waqi'ah, niscaya dia akan kaya. Benarkah pernyataan yang dikupas dari buku tersebut? Man qara'a surat Al-Waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Yang tidak ya. Barang siapa yang baca surat Al-Waqi'ah pada setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa kefakiran selamanya. Berarti akan menjadi orang kaya. Jadi setiap malam membaca surat Al-Waqi'ah, orang tidak bakal melarat selamanya. Dia akan kaya. Ya. Anda percaya, buktikan. Rasa nyambut jaim baca Al-Waqi'ah. Nah, setelah diteliti hadisnya ternyata dhaif. Ya. Karena dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abu Syuja dan Ibnu Baibah. Kedua-duanya tidak dikenal. Artinya perawi-perawi itu tidak dikenal di kalangan ahli hadis. Nah, bareng ngaji nang ente kok hadis-hadisnya dhaif-dhaif apa? Ya ora kabeh sing sokeh kandake sokeh, sing dhaif kandake. Namun demikian, sekalipun sudah ditunjukkan ini dhaif, nekat kamu lakukan, silahkan. Hanya kalau kamu tanya dasarnya apa, ternyata dasarnya hadis ini yaitu dhaif. Hadis itu termuat dan Jami'us Shaghir nomor 8942. Hadisnya dhaif. Ya, percaya ya silahkan, tidak percaya silahkan. Nanya siapa, tunjukkan saja ilmunya. Nanti yang mengarang buku tadi, yang baca surat Al-Waqi'ah tidak akan ditimpa kemelaratan atau akan menjadi orang kaya, dasarnya apa? Kalau dasarnya hadis ini, ternyata enggak bisa dipakai dasar. Ini hadisnya dhaif. Apalagi? Dari Quran surat Al-A'raf ayat 188, apa itu maksudnya? Tidak ada syafaat dari Nabi dan tawasul kepada Allah lewat perantara Nabi itu juga tidak boleh berdasarkan ayat tersebut. Dibaca saja ayatnya. Surat Al-A'raf nomor surat 7 ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktartu minal khair wa ma massaniyassu in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi dirimu dan tidak pula menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Apa hubungannya? Ayat-ayat itu lebih menegaskan bahwa Nabi itu tidak mengetahui yang gaib. Andai kata Nabi itu mengerti apa yang akan terjadi yang gaib, saya tidak ditimpa kemadharatan besok lagi kapan tidak akan ditimpa karena tahu kok. Ternyata Nabi pernah kan barang Uhud pernah kena serempetan tanah ketika mau hijrah ke Taif dilempari batu sampai kakinya berlumuran darah. Nah kalau tahu sekiranya saya besok kan sana dilempari batu, Nabi kan bisa tidak berangkat. Nabi mengirim 70 orang hafiz Al-Quran. Ya, katanya diminta untuk dakwah di satu tempat. Ternyata 70 orang sampai di sana dibunuh semua. Jadi ditipu. Anda kata Nabi tahu itu akan dijebak, tertipu. Mesti Nabi tidak mengirim mubalik yang hafal Al-Quran. Dikirim tentara ke sana. Jadi itu ayat itu maksudnya begitu. Jadi jangan buat-buat sendiri. Minta. Jadi masihlah apa itu tadi? Oh, Nabi malah menerangkan tidak tahu yang gaib. Nanti kata Nabi tahu tidak akan terjadi musibah yang menimpa pada dirinya dan musibah yang menimpa pada orang Islam. Nah, gitu. Terus apa lagi? Berdasarkan Quran surat Al-Ahzab ayat 4, 5 dan 40, adopsi anak tidak boleh. Jika sekarang banyak yang mengadopsi anak yang tidak disusui oleh istri, apabila anak tersebut wanita, apakah si anak tersebut apa menjadi mahram bagi suaminya? Dan jika anak tersebut laki-laki, apakah menjadi mahram bagi si istri padahal tidak disusui, Ustaz? Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Ahzab nomor surat 33 ayat 4 dan 5. Ma ja'alallahu li rajulin min qablaini fi jawfi wa ma ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum zalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqo wa huwa yahdis sabil ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah. Fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laisa 'alaikum junahun fi ma akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kanallahu ghafurar rahima. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan apa yang sebenarnya. Dan dia menunjukkan jalan yang benar. Ya, enggak. Kalau mengadopsi anak, mengangkat anak itu boleh saja. Ya, walaupun sejak kecil. Tapi kalau anak itu laki-laki, supaya nanti kalau gede itu menjadi mahram dengan ibu angkatnya, ya dah, disusukan. Disusui, kalau ibu tadi menyusui tidak keluar air susunya, memang tidak punya anak, ya dah, disusukan adiknya, apa adiknya ibu, ada kakaknya ibu. Ya itu, nah nanti menjadi saudara sepersusuan itu tadi. Jadi yang menyusui tadi menjadi ya semacam budi atau bule itu. Kalau itu adiknya ibu, bule. Kalau itu kakaknya ibu, budi gitu. Kalau Jawa kan budi, bule gitu. Nek Jawa banget siwo. Nek Jawa modern om. Om. Nah, terus kalau itu anak perempuan supaya gede nanti jadi mahram dengan bapaknya disusukan. Kalau bapak punya adik perempuan atau punya kakak perempuan yang masih menyusui, susukan itu. Ya. Kalau sudah disusui adiknya jadi mahram. Kalau di biara tidak disusui tadi ya sampai gede ya bukan nanti sampai besar bukan mahramnya dengan ibu. Kalau anaknya perempuan dengan bapaknya ya bukan mahram. Malah boleh dinikahi. Cilik diopeni, gede dipek dhewe itu boleh. Karena bukan mahram. Ya, saya rasa cukup. Untuk selanjutnya, pertanyaan langsung, masih ada waktu. Ada satu pertanyaan titipan kemarin pada hari Jumat. Dari Bapak Udung An-Najir, pendengar radio kampung putaran Tenjo Laut, Cikalong Wetan. Enak, Tenjo Laut, sih. Cikalong Wetan. Yang kemarin hari Jumat pas khusus. Oh, Cikalong, ya. Surat apa dan ayat berapa yang menerangkan tentang orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah atau Al-Quran bila dijelaskan dan bahkan mereka mengejek dan mengolok-oloknya. Mohon doa dan petunjuk agar istiqomah dan dimudahkan dalam segala hal. Kalau diterangkan ayat Quran, malah ngejek, malah mengolok-olok. Nah, kita duduk bersama mereka aja enggak boleh. Tinggalkan. Dibaca surat An-Nisa 140. Surat An-Nisa, surat 4 ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Ya. Jadi kalau ada orang didakwai, dinasehati, malah memperolok-olok. Atau sedang duduk bersama kamu, dia memperolok-olok Quran, memperolok ayat-ayat Allah, memperolok-olok Rasulullah. Tinggal, jangan kamu duduk bersamanya. Sehingga dia memasuki pembicaraan lain. Kalau kamu tahu dia memperolok-olok ayat-ayat Al-Quran, kamu tetap tinggal di situ, ya kamu serupa dengan dia. Sama. Masa ayat-ayat Allah diperolok-olokkan. Ya. Dan tidak ada yang memperolok-olokkan kecuali orang kafir. Lah, maka di situ tadi kalau diperolok-olokkan oleh orang kafir. Padahal kalau orang kafir memperolok-olok ayat-ayat Al-Quran itu wajar. Wong dia kafir kok. Ya tak? Diterangkan bantah. Allah Quran itu cuma dungengan orang-orang dahulu. Allah Muhammad itu orang yang kena sihir. Ah Muhammad itu orang gila. Wajar dia tidak percaya. Ya? Besok akan dibangkitkan, diberi pembalasan. Siapa bilang? Ya? Orang hidup itu ya di dunia ini, mati di dunia ini. Lah mati tidak akan dibangkitkan kembali. Itu orang kafir. Maka di terangkan Al-Quran menolak, wajar itu. Itu pun kita tidak boleh duduk bersama mereka. Ya, karena orang kafir mengolok-olok, padahal wajar itu orang kafir mengolok-olok Al-Quran. Nah sekarang kalau yang memperolok-olok Al-Quran itu orang Islam. Ada enggak? Nah, itu sebetulnya lebih kafir daripada orang kafir tadi. Orang kafir memperolok-olok terang-terangan. Kalau mengaku Islam kok memperolok-olok Al-Quran? Itu istilahnya lain. Sebenarnya dia orang kafir. Tapi dalam bahasa Quran disebut orang munafik. Ya, kalau kamu menyeru kepada Al-Quran. Mengajak orang mempelajari, memahami Al-Quran. Muncul. Ro'aital munafiqina. Yasuduna ngasududa. Akan muncul orang-orang munafik. Menghalang-halangi kamu. Dengan sekuat tenaga. Supaya tidak mendekati orang yang menyeru kepada Al-Quran tadi. Surat An-Nisa ayat 61. Ini kan berarti lebih jelek dari orang-orang kafir. Mau ngaku Islam kok. Malah gak suka orang di Quran dikaji. Nah, itu maka jangan sampai kita terjebak ke sana. Apalagi berikutnya untuk pertanyaan langsung. Silakan dipegang. 12, 8, 13, dan 5. Dimulai dari nomor 12. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Linda dari Blora. Yang ingin saya tanyakan begini Ustaz, tolong dijelaskan sebagai Ustaz Sekina sebagai pimpinan dari MTA, referensi cara membaca Al-Quran. Karena ada beberapa dari warga MTA itu yang berpendapat ada beberapa cara metode dalam membaca, maksudnya dalam bentuk makhrajul huruf dan tajwidnya itu ada beberapa metode. Tolong dijelaskan metode yang bagaimana dan apakah referensi apa yang bisa digunakan dalam membaca Al-Quran itu. Dan tolong dijelaskan dengan dalilnya. Gih. Itu dalil saja. Apa? Dalil apa yang kamu tanya? Cara membaca, karena ada beberapa metode itu, Ustaz. Maksudnya metode dalam bentuk makhrajul huruf dan tajwidnya, bukan itu, pelantunan lagunya. Gih, iya. Terima kasih. Zaman Nabi enggak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau danakan tuntunan. Hanya bacaan Quran itu memang disusun dari cara membaca tajwid itu jauh kemudian. Setelah Nabi itu. Untuk mempermudah. Ya memang kadang-kala bacaannya kadang-kala satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Kalau kamu membaca di sini, membaca roh itu bagaimana? Ya. Ya ra itu lah. Tapi kalau di Aceh sana ra. Ya. Ada lagi guru-guru yang dulu mengajarkan yang sering terjadi perselisihan tuh yang sekarang tuh katanya qaf itu tempatnya sini qaf gitu ya. Kalau dulu kalau qaf itu tidak nyeklok itu enggak betul. Ya. Qaf istilahnya di sini. Yang penting, yang benar yang mana? Semuanya boleh. Yang penting tidak merubah arti. Baca kof dan kof. Kan bisa sedikit. Kalau dibaca ihdinas siratal mustaqim. Dan ihdinas siratal mustaqim. Nah, mustaqim itu kan salah. Tapi kalau yang dulu, betul. Kalau dilihat, ihdinas siratal mustaqim di sini dan mustaqim artinya tidak berubah. Sama. Maka kalau kamu belajar Quran malah jadi ayel-ayelan ini wis mandek rasa doan. Ya kan? Coba kalau kamu lihat musabaqah tilatul Quran kadang kala ya, qafnya itu sampai nyekluk banget qaf. Ya kan? Dulu sebelum di MTA ada tahsin, ada seorang kiai namanya Kiai Abbas. Allah maghfirlahu warhamhu, sekarang sudah meninggal. Ya, beliau punya murid seluruh desa itu boleh dikatakan yang bisa membaca Quran dari beliau. Mengajar Quran itu dari awal sampai ya, mengajari cah gede-gede sampai SMP. Dan setiap ada perlombaan menang. Ya. Kalau off itu ya sampai nyeklok itu off. Kalau membaca A itu sampai diseseli ini. Empat jari seseli, biar mengapai tenanan muni A. Merah menurah bener. Ya. Dulu beliau ngajar di MTA ini Gelombang. Di Mangkam Haji. Ajar Gelombang di Semanggi itu zaman Ustaz Abdullah. Beliau yang ditugasi mengajar membaca Al-Qur'an. Memang seluruh warga NTA itu tidak semua dah ahli baca Qur'an. Apa yang hadir ini semua bisa baca Qur'an semua. Ngaji di NTA itu walaupun belum kenal huruf Arab pun boleh ngaji. Yang ditekankan di sini pemahamannya. Paham. Ini paham maksudnya kok raisa moco ayatnya apa ya raisin. Nanti sekarang meningkat. Alhamdulillah sekarang ada tahsin. Pembetulan baca Al-Quran bahkan lewat radio. Orang di mana-mana saya ikuti itu. Kalau belajar ngaji diantar syaratnya harus pandai membaca Quran dengan ya, betul, tatil dengan soke apa bacaannya bagus betul orang enek sing do ngaji. Ya. Wong ngono wae ana sing arek ngaji, wah saya takut kena diuji kon maca. Takut. Nah, gitu kan. Jadi ndak usah diributkan. Nah, memang ada yang sedangkan begini. Wong itu Quran itu yang ada apa itu? Bermacam-macam itu dalam, ya dipelajari dalam tahsin, dalam itu nanti. Yang diajarkan gurunya itu, ya itu sudah diajarkan. Terima. Tapi kalau nanti yang ada lagi yang di mengajarkan huruf of itu sampai jeklo di sini, tidak disalahkan. Itu tidak nyala, tidak nyalai arti. Apalagi? Berikutnya, mic nomor 8. Ya ini selamat datang, saya ucapkan ini dari rombongan yang dari Jarod, dari binaan Dukoh Sukodono Sragen, satu bis dan satu mobil. Binaan Sleman, DIY, 20 orang. Perwakilan Jepara, 53 orang. Cabang Alian Semarang, 15 orang ibu-ibu. Mojosari, Bojonegoro 15 orang. Binaan Meranggen Demak 24 orang. Ini Demak yang di demo-demo itu ya, masih 24 orang ya tadi ya. Cabang Prambanan 50 orang. Binaan Karang Nongko Klaten 30 orang. Cabang Parangkupito Wonogiri satu bis ibu-ibu. Cabang Pelayan Gunung Kidul 25 orang. Cabang Nanggulan, Kulon Progo, 30 orang. Saya ucapkan selamat rombongan-rombongan baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang lebih banyak daripada apa yang kita lakukan. Ya, baik tenaga, pikiran, uang yang dikeluarkan ini untuk sabilillah ini mudah-mudahan dibeli oleh Allah dengan surga. Karena Allah telah berjanji. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli ya, ada orang-orang mukmin itu baik hartanya maupun dirinya dibayar dengan surga. Semua harta, semua jerih payah yang dikeluarkan oleh orang-orang mukmin di jalan Allah itu diganti dengan surga. Sampai andai kata itu dalam peperangan. Yukotiluna fi sabilillah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Ya, nah? Kalau dalam peperangan. Dia membunuh musuh. Tidak berdosa. Kalau dia dibunuh. Juga tidak berdosa. Bahkan diterangkan. Membunuh atau dibunuh. Masuk surga. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Itu semua sudah menjadi janji Allah. Baik di dalam Taurat, di dalam Injil, maupun dalam Al-Quran. Janji Allah. Waman awfa bima'atihi minallah. Siapa yang lebih menepati janji daripada Allah. Maka fastabshiru bibaikumulladhi bayatum bih. Gembiralah kamu. Jual beli dengan Allah. Jadi kalau kita sudah niat dari rumah, berangkat fisabilillah, kita ngaji yang dikatakan oleh Nabi, sahalallah tariqan ilal jannah. Dimudahkan jalanmu ke surga. Semua yang kita keluarkan ini, asal ikhlas, tidak ada pamrih-pamrih yang lain, nah, nanti dibayar oleh Allah dengan surga. Maka, mudah-mudahan bisa istiqomah, ngajinya dan bisa istiqomah dalam berusaha mengamalkannya dalam kehidupan kita. Ya, lanjutkan. Lanjut dari nomor 8. Silakan segera. Kalau tidak ke nomor 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Jafar dari Pituro Purworejo, Pak Ustaz. Dari Purworejo. Dari Purworejo. Mau nanya Ustaz, yang mau saya tanyakan, kalau melihat di televisi itu sekarang banyak pengadilan yang mengadili tentang korupsi, pelecehan seksual, pembunuhan. Namun yang saya tanyakan, bagaimana seorang muslim seandainya menjadi suatu saksi perkara di pengadilan, apakah harus mengatakan apa adanya atau adanya apa? Kalau dikatakan apa adanya, apakah tidak terkena dengan surat Hujurat ayat 12? Dan kalau apabila dikatakan adanya apa, apakah tidak terkena surat An-Nur ayat 15? Mohon penjelasannya, atas penjelasannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dihadapkan kepada hakim untuk diadili, itu harus mengatakan terus terang apa adanya. Apa tidak membuka aib, justru dibuka. Biar nanti hakim bisa mengadili dengan tepat. Kalau permasalahan tidak tepat, dan nanti hakim memutusi perkara berdasarkan saksi-saksi tadi. Maka di dalam Islam itu, saksi palsu itu termasuk salah satu di antara dosa besar. Jangan menjadi saksi palsu. Ya, maka benar katakan benar, salah katakan salah. Saya kamu tahu, katakan tahu, tidak tahu, katakan tidak tahu. Nah gitu, jadi mengatakan apa adanya. Maka jadi saksi disumpah. Ya, untuk menjadi bukti. Ini misalnya kamu melihat ini melakukan korupsi atau mencuri. Kamu tahu, tahu. Nah, terangkan apa adanya. Itu bukan membuka aib. Wong itu sudah dilakukan di sidang di pengadilan kan, harus dibuka. Sebab kalau tidak tepat, nanti pengadilan itu memutuskan berdasarkan saksi-saksi, lah saksinya palsu. Pernah ada zaman Rasulullah juga ya, zaman sahabat dulu. Nabi mengatakan, barang siapa berperkara, berselisih, dua orang berselisih. Ada kan di muka hakim. Yang satu pandai berbicara. Pandai berbicara. Ngomong pandai. Sehingga sebetulnya dia salah. Jadi benar karena pandainya berbicara. Yang satu sebetulnya benar. Tapi tidak pandai berbicara. Diam. Nah. Akhirnya. Hakim memutuskan. Yang salah tadi yang dibebaskan. Yang benar malah dihukum. Perkara itu ditanyakan kepada Nabi. Nabi menjawab. Kamu memasukkan api di mulut saudaramu. Mana? Masukkan api di mulut saudaramu. Artinya apa? Kamu tahu salah kalau kamu katakan. Sehingga mestinya ini benar malah dihukum. Ya. Nah ini yang salah dibebaskan tadi. Jangan dikira selesai. Kamu memasukkan api dalam teman tadi. Dalam mulutnya. Nah, nanti di hadapan Allah. Tetap yang salah ya akan dihukum salah. Yang benar akan dibebaskan. Walaupun di dunia ini mungkin yang benar malah yang dihukum. Itu bukan baru sekarang. Peristiwa zaman Nabi. Nabi siapa? Nabi Yusuf. Yang bagus itu. Yusuf. Yusuf, ya. Nabi Yusuf itu benar tapi dihukum. Ya. Padahal yang salah istri majikannya. Istri majikannya jatuh cinta kepada Yusuf. Mau memperkosa Yusuf. Ya, wong lanang kok diperkosa ya. Lagi melayu ya raisa ta ya. Ya. Sampai padahal waktu itu di rumah sendirian dua orang tok pembantunya yaitu Yusuf dan istri majikannya tadi. Yusuf tidak mau. Tidak mau. Akhirnya sampai dikejar-kejar. Nah dikejar yang lari siapa? Yusuf lari dikejar oleh wanitanya tadi. Ini jebedal. Di dalam rumah mubeng-mubeng pelayan. Ini janda pegang bajunya sobek di belakang. Di gondeli. Belum sampai ya, lakone durung tutup. Suaminya datang. Buka atau kedebukan yang jero apa gitu. Buka pintu. Udah apa ini? Apa yang terjadi? Langsung istrinya lapor bahwa Yusuf mau memperkosa aku. Nah gitulah. Aku salah dibalik. Rame-rame itu. Yusuf menolak. Memang tidak. Kebetulan ada yang usul ya dari salah seorang pembantunya. Memang dia tahu. Rame kedebukan di dalam rumah. Tapi apa yang terjadi gak tahu. Usul dia. Jangan dilihat saja sebagai barang bukti. Kalau Yusuf itu memang kurang ajar. Ya. Istri majikan tadi memang orang bersih. Terjadi mau pemerkosaan. Ya. Yusuf mengendaki tolak. Sampai bajunya sobek. Kalau yang sobek bajunya di depan. Berarti Yusuf yang salah. Ya dah? Tapi kalau yang sobek bajunya Yusuf di belakang, berarti estimasikannya yang salah. Duyak melayu kan gundeli. Nah, ternyata sudah dilihat yang sobek bajunya Yusuf di bagian belakang. Nah sudah. Tapi demi nama baik penguasa, nah sudah. Berita itu tersebar. Akhirnya Yusuf yang harus dipenjara. Karena nanti yang salah istri saya kan ngisi-ngisi wong penguasa kok begitu. Ya tidak, Yusuf yang dipenjara. Nah itulah tingkat. Jadi orang benar itu karena tidak bisa ngomong dan tidak bisa tidak menjadi saksi yang kuat. Kalah dengan yang bisa ngomong dan punya saksi yang kuat. Apalagi punya uang yang banyak sekarang. Ya, walaupun salah bisa menang. Nah, maka itu, yang begitu lah. Jadi tetap harus katakan apa adanya. Walakulil haqqa walau kana muran. Katakan yang sebenarnya, walaupun akibatnya nanti pahit. Tapi kalau kamu mengatakan yang tidak sebenarnya, ya sebenarnya salah. Kamu pura-pura tidak tahu, malah kamu katakan benar. Nah, berarti kamu menolong orang yang salah. Kalau sudah di muka pengadilan harus adil. Benar katakan benar, salah katakan salah. Nah, gitu. Lain kalau kamu membicarakan kesalahan orang lain tidak di pengadilan malah ceritakan yang lain-lain, tujuanmu apa? Menceritakan kejelekan orang lain pada orang lain kan jadi bahan pergunjingan saja. Oh ini di muka pengadilan yang harus diambil suatu keputusan, maka harus katakan apa adanya. Nah hakim sebelum tahu harus mengorek saksi-saksi, jangan sampai nanti jadi hakim yang salah. Nabi kita mengatakan hakim itu ada tiga. Yang dua masuk neraka, yang satu masuk surga. Yang masuk neraka itu hakim memutuskan sesuatu keputusan yang dia tidak tahu masalahnya, langsung memutuskan. Ya. Yang kedua, dia tahu yang sebenarnya, tetapi dia memutuskan dengan cara yang salah. Itu masuk neraka juga. Nah, hakim yang masuk surga itu hakim yang mengerti kebenaran, mengerti permasalahannya yang sebenarnya, dia memutuskan dengan kebenaran. Nah, itu yang masuk surga. Kata Nabi, yang hakim tiga tadi, yang dua masuk neraka, yang satu masuk surga. Maka yang banyak itu hakim itu masuk neraka. Sudah cukup ingin naik jadi hakim. Ya, apa lagi? Berikutnya nomor 5, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pardiono dari Ngaglik Sambi, ikut binaan Simokota Ustaz. Oh ya. Yang ingin saya tanyakan bahwa sebulan yang lalu saya pernah tanya masalah istri saya yang memakan poster anak saya itu sendiri, Ustaz, ya. Dan itu adalah sekarang ini dia hamil 5 bulan setengah. Dan rencananya adalah saya sama istri saya ingin mintakan nama kepada Al-Ustaz. Tapi Allah berkehendak lain. Yaitu seminggu yang lalu ternyata mengalami keguguran. Oh ya. Untuk ya. Itu saya minta doa dari Ustaz. Mudah-mudahan istri saya diberikan kekuatan dan istiqomah di dalam mengikuti kajian dalam MTA ini. Ya. Dan yang ingin saya tanyakan, yang pertama adalah berapa lama, yaitu berapa hari atau jangka waktunya nifas seorang yang mengalami keguguran itu, apakah sama dengan orang-orang yang lahir dalam keadaan normal? Selamat petang. Ya, jangka waktunya nifas itu. Karena sudah seminggu ini, kemarin saya tanya, loh, kamu kok belum sholat, Bu? Bu, ini kan masih masa nifas, Mas. Katanya begitu, Ustaz. Ya. Terus, yang kedua, apakah mesti diberi nama orang yang, bayi yang lahir keguguran, walaupun sudah berbentuk bayi, ataupun sudah ada kelaminnya? Dan yang selanjutnya adalah, apakah juga boleh didoakan anak yang keguguran itu dari orang tuanya, Ustaz? Dan yang selanjutnya adalah, karena Islam itu mengatur dari segala kehidupan manusia, terutama dalam umat Islam itu sendiri, saya ingin tahu bagaimana cara Rasulullah sendiri dalam tata cara tidur atau cara-cara tidur yang benar. Apakah melentang atau miring atau mujurnya bagaimana, Ustaz? Karena kadang-kadang saya sendiri mengalami kalau dalam keadaan capek itu adalah sak ibaratnya bosong ngokone menika nggih menika sak geblak-geblake wis iso turu. Apakah hal itu juga dibenarkan oleh tuntunan Islam, Ustaz? Itulah yang saya tanyakan, mudah-mudahan dapat jawaban yang semestinya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nifas apalagi keguguran, sudah terwujud bayi, sudah lengkap dengan kelamin juga, berarti kan sudah wujud itu. Berarti lahir belum saatnya kan, gitu kan. Nah, kapan dia boleh sholat? Kalau sudah suci. Kalau dia sudah suci, tidak keluar darah lagi, ya itu sudah sholat. Ya, kalau sudah suci. Nah, kalau mau belum suci, ya paling banter kalau menurut hadis Nabi itu 40 hari. Tapi saya rasa sekarang tidak sampai 40 hari setelah karena peralatan modern juga, ya, pemampet darah juga banyak. Ya. Karena keguguran itu lahir yang tidak pada waktu, ini waktu yang tentukan, jadi ada kelainan. Maka selama dia istimewa sudah tidak mengeluarkan darah nifas, ya wajib sholat, wajib puasa. Duh. Nah kemudian, baru 5 bulan meninggal. Apa perlu diberi nama apa tidak? Nah, apa nanti kalau sudah kamu beri nama, kan kamu panggil-panggil juga? Jadi gak perlu diberi nama. Ya. Ya pertama lah. Memberi nama, terus dicukur rambutnya, dikake koi sisan. Nah itu kan bayi hidup. Dah mati ya, kubur aja lah. Nah, walaupun sudah dikandung 5 bulan dengan susah payah. Mudah-mudahan Allah nanti mengganti yang lebih baik. Yang lebih baik. Yang sehat, tidak keguguran lagi. Nah, perlu diperhatikan apa sebabnya keguguran, wong sudah 5 bulan kok keguguran itu karena apa? Pombok ngangkat-ngangkat abot, pombok cak yang sawah atau apa? Nah, itulah. Nanti hati-hati yang berikutnya jangan sampai keguguran lagi. Ya, tidak usah diberi nama. Kalau didoakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai anak laki-laki namanya Ibrahim. Meninggal di waktu masih kecil. Beliau tidak mensolatkannya. Ya. Kalau sholat atau doa untuk mayit itu kan memohonkan ampun. Nah ini baru 5 bulan. Belum sempat hidup malah. Di dunia belum sempat hidup. Tentu dia tidak punya dosa. Tidak mau kan ampun apa. Wong tidak punya dosa. Nah kalau memohonkan. Kalau mendoakan untuk orang tuanya. Mudah-mudahan diberi kesabaran. Anak nanti lahir. Mati. Nah, mudah-mudahan yang akan datang. Ganti yang lebih baik. Ya. Syukur lebih banyak. Kemarin mati 1, nanti lahir 2. 2 kalau jadi anak soleh semua atau soleh-solehah kan menguntungkan. Ya, jadi tidak perlu disolatkan. Tidak perlu diberi nama. Tidak perlu diakekoi. Sudah dikubur, sudah selesai. Tata cara Rasul dalam tidur. Kamu tanyakan begitu, nanti tanyakan di gelombang aja, di cabangmu. Tapi ada praktek turun, aku ngelitik karena yang dia. Senggelundung yang di ini, dua mijok ini. Nanti diterangkan guru daerahnya, bagaimana praktek Nabi. Tidur. Apa tidur harus seperti Nabi? Ya. Yang disuruh mencontoh Nabi itu masalah ibadahnya. Kalau tidur, Nabi manusia biasa. Maka Nabi, nah terjadi kalau tidur beliau ngorok. Nanti ngorok terus sunah Nabi. Wah, ngorok biantar banget kancaku ngambungi berbeki aku. Jambak Allah, aku mengkui sunah Nabi. Emang Nabi tidur setelah itu tadi membaca kulo Allah kulamut berfalak kulamut berbinah itu disebulkan ke tangan disapukan 3 kali semaksimal diratakan tadi terus miring ke kanan tangannya ini sebagai bantal ini di pipinya sambil baca Bismikallahumma ahya amut terus beliau membaca Allahu Akbar 34 kali Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali. Subhanallah, Subhanallah 33 kali. Dah tidur. Nah, sebelum tidur apa? Tak boleh baca yang lain? Boleh, dikerulah apa saja? Boleh. Ya, sambil tidur setelah yang dicontoh Nabi dipenuhi, mau zikir-zikir yang lain boleh juga. Karena zikir yang banyak tidak ditentukan boleh. Apa tahlil, apa takbir, apa tahmid. Atau istighfar boleh saja asal tidak ditentukan jumlahnya ya karena Allah perintahkan zikrullah zikran katsira zikirlah kamu kepada Allah zikir yang banyak itu nanti prakteknya nanti biar diberikan contoh oleh guru daerah yang mengajar di sana nah, pentingnya ngaji itu ya nah, itu pun juga melihat tempat ya kamu tadi sudah Mas kesel ngantuk itu sak geblak-geblake. Ya geblak ning becak barang glundung itu terus ngorok. Dia nek geblak ning becak sing arep miring barang ya piye pisan wong becake ya sempit sing itu. Ya pokoknya jangan mempersulit untuk itu masalah tidur urusan manusia. Tidur itu ngorok ya manusia biasa ya mungkin terjadi dan biasanya orang yang ngorok itu kalau orangnya gemuk terus tidurnya tertelentang itu biasanya ngorok itu biasanya iya apa ya masih ngorok biantar banget ya tapi malah nanti direkam pakai HP itu loh. Nah nanti pas sing turu mau melek gitu rumah no ngorok amu gitu. Jadi enggak apa-apa. Dah, sudah terjawab semua. Masih ada yang lain? Berikutnya nomor 8 tadi, ada? Kalau tidak ada ganti nomor 27. 27 yang dari Kalimantan. Kalian 27 dari Ibu. Yang tadi sudah mendaftarkan segera dekat mic Kalau enggak ada, mari yang 11. Silakan yang 27 dulu, enggak ada. Kalau tidak ada ke 11. Silakan yang 11. 28. 11 sama 28 sudah cukup ini pertanyaan yang terakhir mengingat waktu. Ya, yang 11 dulu silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ningsih dari Tegal. Yang saya tanyakan Bapak Ustaz, ada keluarga suami istri yang bekerja, kemudian masing-masing mengeluarkan zakat dan sedekahnya. Nah, yang saya tanyakan, apakah istri ini dalam mengeluarkan sedekah ini harus minta izin pada suami? Karena gini Ustaz, saya kadang-kadang tidak meminta izin kepada suami karena suatu saat saya pada saat kita gendu-gendu rasa gitu ya, kita omong-omong diperbolehkan. Tapi suatu ketika mengeluarkan tidak menyampaikan. Nah, terus saya di dalam sekolahan ini Ustaz, saya dengar teman saya itu harus minta izin kepada suami. Nah ini bagaimana saya ketika mengeluarkan tanpa izin? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang dikeluarkan sedekahnya itu hartanya ibu sendiri, gak usah minta izin suami. Sama boleh gak minta izin. Apalagi lihat suaminya. Ya, suaminya cetil rasa diizini. Aku mau sedekah uang sendiri, nek minta izin suami malah gak boleh. Nanti sudah keluarkan sedekah. Ada sendiri, milik sendiri kok enggak tak minta izin suami. Nah, gitu enggak usah minta izin, enggak apa-apa toh. Apalagi nih suaminya ngaji ra itu kuwi mau ya toh. Nah, iya toh, kuwi ngaji nang ndera ditarik duit wae toh. Nah, gitu nanti. Apa lagi? Nomor 28, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana? Nama saya Bapak Harsono dari Solo, Ustaz. Dari Solo? Ya. Ya. Saya di sini ingin menyampaikan unek-unek yang selain saya haturkan kepada Al-Ustaz, juga saya haturkan kepada bapak-bapak maupun ibu-ibu yang saat ini hadir di dalam majelis ini maupun pendengar yang ada di rumah. Unek-unek saya begini, Al-Ustaz. Saya ini sebagai orang tua merasa kasihan bahkan sangat prihatin kepada anak saya laki-laki yang sudah beranjak dewasa namun belum tampak ada tanda-tanda ketemu jodohnya. Nah, kenapa hal ini saya bawa ke dalam majelis ini? Karena saya mempunyai pemahaman bahwa di dalam majelis ini adalah gudangnya kader-kader calon suami maupun calon istri yang handal dan bagus. Karena apa? Karena paling tidak dalam satu minggu dua kali diterpa dengan Quran, tuntunan Quran dan Sunnah, yaitu dari pusat dan cabang. Sekalipun tidak sesempurna apa yang disampaikan Rasulullah bahwa wanita itu dinikahi atas empat hal. Yang pertama adalah li jamaliha, wali diniha, wali khasabiha, kemudian wali diniha. Dan untuk mencapai kriteria yang semacam ini sangatlah sulit untuk saat ini. Ya. Dan kalau betul tidak tercapai yang tiga, saya yakin yang terakhir tadi akan mudah dan sangat mungkin untuk tercapai di dalam majelis ini. Nah, itulah yang mendorong, yang menginspirasi diri saya sebagai orang tua untuk prihatin terhadap anak saya yang sudah 25 tahun umurnya, itu belum ketemu jodohnya. Nah, untuk kenapa? Itu gurang ini kenapa? Untuk itu saya membuka diri sebagai orang membuka diri bahwa anak saya itu karena belum punya jodoh Nah, karena ini adalah merupakan satu kewajiban dan kebutuhan kita bersama sebagai ya. Orang tua yang tentunya prihatin apakah itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Nah, kalau sudah merupakan satu kewajiban, ya marilah kita tidak usah malu-malu ataupun gengsi mencarikan jodoh kepada anak kita masing-masing. Ya. Nah, untuk itu, karena saya di sini yang membuka diri, untuk itu konsekuensi saya membuka nomor HP saya, nomor saya 087-735-063-848. Saya ulangi sekali lagi, 087-735-063-848. Nah, kepada siapa saja, bapak, ibu, ataupun saudari yang merasa mempunyai masalah yang sama ataupun punya kepentingan dengan saya, janganlah malu-malu ataupun gengsi. Barangkali nanti ada kecocokan, siapa tahu. Kalau potoh tidak ada kecocokan, kita tidak ada yang dirugikan. Tetapi kalau ada kecocokan, itu sama-sama untungnya. Sama untung. Jadi kita selain tambah saudara, tambah ukhuwah, kita dapat menantu. Kalau sudah dapat menantu, keuntungan kita lagi apa? Kita dapat cucu. Nah ini. Jadi kita sama-sama sudah menjadi orang tua, harapan kita hanya tinggal itu. Kalau kita punya anak sudah dewasa, belum berumah tangga, otomatis kita prihatin. Apalagi anak saya itu tipenya, kalau tidak dicarikan, agaknya sulit, Bapak. Enggak mau cari sendiri ya. Kalau cari sendiri agaknya sulit. Ya, lain hanya dengan adiknya. Kalau adiknya umur 21 sudah menikah, Ustaz. Tapi anak saya itu cuma 2. Yang satu sudah menikah usia 21 kemarin, baru 2 bulan kemarin. Kalau yang kakaknya ini sudah 25 tahun belum ada tanda-tanda. Nah ini saya mohon tausiah dari Ustaz dan juga kepada bapak-bapak dan yang hadir di sini. Itulah unek-unek yang saya sampaikan. Kalau hal ini ya mungkin kok ngono kok diomongkan yang anu ya enggak apa-apa, ini memang masalah unek-unek saya kok. Ya. Ya. Untuk itu inilah yang saya sampaikan kepada Ustaz. Halo, Bapak, ikut ngaji di mana? Oh iya, Ustaz. Ini sebagai referensi dari bapak-bapak maupun ibu-ibu yang nanti ingin kontak dengan saya. Anak saya sudah ngaji dan bersama saya di cabang Solo sini dan sudah bekerja, kemudian alamatnya di Solo. Jadi nanti untuk kelengkapan informasinya nanti bisa menghubungi saya. Ya. Ngajinya di cabang Banjarsari, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih. Akhur qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ini. Ya. Punya anak perempuan 25 tahun belum dapat jodoh, sudah bingung orang tuanya. Padahal enggak perlu bingung gitu ya. Kita usaha, kita cari. Anak laki-laki jadi, Ustaz. Ya? Anaknya laki-laki. Anaknya laki-laki. Nah, apa laki-laki? Laki-laki, Ustaz. Laki-laki baru 25 tahun aja kok. Maksud ya, saya, anu, Ustaz. Nanti kita 25 tahun sudah menikah, jangan seperti saya dulu, bapaknya menikah di usia 29 tahun. Ya, malah matang itu. Ya, bisa. Nanti di samping itu, kalau kamu sudah ngasih di cabang sana, nanti data-data lengkap diberikan pada pimpinan cabangnya. Pimpinan cabang, foto, identitas, alamat, tempat ngaji, lah gitu. Nanti dari pimpinan cabangnya untuk membantu mencarikan. Tapi pimpinan-pimpinan cabang tiap hari akan itu pertemuan dengan pimpinan-pimpinan seluruh Indonesia. Siapa tahu nanti dapat orang Lampung sana atau orang Medan atau orang mana. Ya, yang penting Islam. Kuat imannya. Tidak usah kecil hati. Ya. Bisa Bapak nanti identitasnya, fotonya serahkan pimpinan cabang Banjarsari ya. Cabang Banjarsari sana. Insya Allah nanti akan segera dicarikan. Ya. Sudah cukup? 27. Satu lagi, 27 terakhir. Oke, silakan. Ya. Yang terakhir. 27 dari Kalimantan Barat. Oh iya, ya. Mari, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa hadir di MTA kembali. Kemudian di sini ada yang ingin saya pertanyakan mengenai surat 39 ayat 23 Ustaz. Di situ dijelaskan gemetar kulit mereka karena takut kepada Allah. Kemudian apabila dibacakan Al-Quran, mereka itu menyungkur, menangis dan bersujud. Tapi di apakah itu hal yang memang dari Allah ataupun hal yang semacam itu dari setan gitu, Ustaz, yang ingin saya tanyakan. Kemudian mengenai saya sering mendengar MTA sering diuji dengan katakanlah cacian maikian dari luar. Namun percayalah bahwa Allah akan melindungi kita. Dan semua yang hadir ini yakin seyakin-yakinnya bahwa MTA ini adalah hakul kebenaran. Letak kebenaran datang dari Allah. Dan ingin mendapat kebenaran itu pasti banyak tantangannya. Insya Allah siapa yang beristiqomah, insya Allah Allah akan melindungi. Amen. Kemudian ada hal yang kalau Ustadz berkenan, saya mohon izin untuk sowan Ustadz sehabis pengajian ini. Kalau Ustadz berkenan, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kembalinya kapan? Insya Allah hari tanggal 6 Ustaz, hari Jumat. Oh masih lama, tidak harus sekarang. Oh ya Ustaz. Ketemu besok, sekarang kan sudah payah ini. Ya, ya. Nanti habis ini masih ketemu lagi dengan pimpinan-pimpinan ini seluruh ya. Indonesia. Masih pertemuan. Jadi kapan lagi. Kira-kira Ustaz saya bisa? Ya kalau saya pas kesini. Biasanya kalau jadwal tugas-tugas lain, saya hari kesini itu hari Senin sampai hari Jumat saya di sini. Senin. Ya, tidak ada. Kemarin ya, tidak ada karena saya pergi ke Lampung itu. Iya, Ustaz. Saya Senin, Selasa, Rabu, Rabu malam baru pulang. Kemisnya tidak datang karena dari jam berapa itu, Ustaz? Jam 10 biasanya. Jam 10. Insya Allah, Ustaz. Ya. Ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibaca ayatnya itu. Surat Az-Zumar, nama surat 39 ayat 23. Allahu nazzala ahsanal haditsi kitaban mutasyabihan masaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahu yahdi bihi may yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang baik yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Jadi kalau dibacakan ayat-ayat Allah hatinya kok gemetar, itu tanda orang yang beriman, bukan dari setan itu. Mudah-mudahan karena pantulan iman. Karena di ayat yang lain Allah mengatakan, ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirullah wajilat qulubuhum. Jadi orang yang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah itu disebut nama Allah wajilat qulubuhum. Gemetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dengar asma Allah disebut itu hatinya gemetar. Kontak. Apabila ayat-ayat Allah tadi diterangkan. Zadadhum imanan. Bertambah. Makin cintanya kepada Al-Quran. Makin taatnya kepada Allah. Makin bencinya kepada setan. Makin memusuhi setan dengan sungguh-sungguh. Nah itu tanda-tanda orang yang beriman. Ya. Maka karena sangat cintanya kepada Allah. Ya, hati mereka menjadi tentram. Tenang karena mengingat Allah. Di lain ayat Allah juga mengatakan. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah. Hatimu akan tentram. Nah, maka mudah-mudahan itu tanda-tanda keimanan yang ada pada ibu itu harus dipupuk, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Jadi cintanya kepada Allah tambah, ngajinya makin diusahakan semaksimalnya. Ya, kalau tidak bisa datang ini karena bisanya dengar radio, lewat radio, satu saat nanti bisa kirim pertanyaan dari daerah itu. Atau kalau di sana sudah banyak para pendengar-pendengar radio, nanti buat kelompok binaan di sana. Tumbuh nanti perwakilan. Di Kalimantan sudah ada di Banjarbaru. Ya. Di mana itu? Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Ya. Di Kalimantan Timur. Ya. Kalimantan Barat. Sudah ada. Kalimantan di Pontianak sana. Insya Allah nanti. Ini di mana nanti ya katakan kajian. Nanti insya Allah akan muncul kajian-kajian yang ada di sana. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan keimanan kita dan bisa istiqomah di jalannya. Hambatan-hambatan yang dilakukan orang-orang yang tidak suka berMTA, memang itu kita anggap satu ujian. Ya, semuanya diuji oleh Allah. Kadang-kadang ujian itu berupa yang menyenangkan, kadang-kadang yang tidak menyenangkan. Maka apapun yang terjadi pada kita, kita terima dengan senang hati, dengan sabar, sambil berdoa, mudah-mudahan orang-orang yang tidak atau menghalangi malah, menghalangi MTA, mudah-mudahan dibuka hatinya untuk bisa menerima. Paling tidak, tidak mengganggu. Begitulah Ibu, saya rasa cukup. Apa yang saya sampaikan? Penyerahan simat. Ya? Penyerahan simat. Oh, mari. Dari Mbah Karto. Karangongko Klaten berupa satu keris, kemudian tombak. Semoga dosanya diampuni dan mohon doa dari Al-Ustadz agar anak cucunya jadi anak yang soleh dan solihah dan ngajinya bisa istiqomah. Ya, itu manfaatnya apa katanya? Tidak disebutkan. Oh ya. Kemudian yang tidak diulang lagi datang sini selama masih memeyakini itu, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah. Yang kedua dari Bapak Agus, pendengar Radio Karawang, berupa keris Pasopati Browijoyo. Kegunaannya untuk menolak segala mara bahaya. Kemudian yang ketiga, berupa tumbal umah Kiai Koplak. Dulu kan sudah ada lah, Kiai Koplaknya sudah ada ya. Nah, lihatnya kan Kiai Koplak sudah ada dulu. Nanti dua ini. Semenewe Koplak ya. Sudah? Sudah cukup. Belum saya akhiri, ini ada titipan salam dari saudara kita yang ikuti kajian dari jarak jauh. Satu dari Korea, dari Abu Dhabi, dari Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Lahat, Gresik, Sanggau, Sambas, Pontianak, Ketapang, Kuburaya, Kutai Timur, Angsana, Batu Licin, Cintap, Tabalong, Luwu Timur, Lombok, NTB, Manokwari. Kirim salam buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya kembali dengan saudara-saudara kita yang ikuti kajian dari jarak jauh ini, mudah-mudahan bisa istiqomah. Baiklah, pertemuan pada siang hari ini mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.